Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim asma'in amma ba'du. Engkang kula hormati Kyai Haji Abdul Hanan wa ahli baiti, sedanten kanca-kanca santri peminat ilmu tafsir dan ilmu hadis ingkang kula hormati. Berbicara tentang ilmu tafsir, ada beberapa ulama yang menghindari kata tafsir karena makna tafsir itu memaknai atau menduga apa yang dikehendaki Allah. Tentu itu sulit. Satu, bahwa faktanya kita sudah tidak bisa komunikasi dengan Allah karena tidak ada wahyu lagi. Sehingga dari kehati-hatian ini, pernah suatu saat Abu Bakar ditanya, ma makna abban fi qawlihi ta'ala wa faqihata wa abba. Beliau menjawab, saya tidak lagi pantas hidup di atas bumi, di bawah naungan langit, jika saya mengatakan naqulu fil Qur'an, jika saya harus berpendapat tentang Qur'an apa yang tidak saya ketahui. Itu kehati-hatian yang dilakukan Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq. Tapi teori ini berbanding paradok, berbanding ekstrim, ketika bahwa Quran itu diturunkan itu sebagai hudan, sebagai petunjuk. Kedua, sebagai bayanan, sebagai penjelas. Dan ini yang saya yakini. Kalau sebagai penjelas, Quran itu harus jelas sekali dan bisa menjelaskan. Dan Quran mensifati dirinya wal kitabil mubin, demi kitab yang memberi penjelasan. Sehingga dari sudut ini, orang kafir pun mungkin memahami Quran. Dan menurut saya orang kafir pun bisa paham Quran. Kalau Ahok itu melintir Quran, tidak memahami Quran, paham? Senok Hargonya itu melintir Quran, tapi tidak memahami Quran. Tapi bahwa Quran itu bisa difahami orang kafir itu iya. Logikanya gampang begini, kata Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Ketika Quran turun, itu pendengarnya itu udah ada yang muslim, belum ada santri kewagian, gak ada santri lirboyo, udah ada santri sarang. Pendengarnya itu non muslim. Nah ini sampe nangen-nangen, ketika Quran turun tuh pendengarnya muslim atau non muslim? Non muslim. Andai kan Quran itu turun gak difahami orang kafir, maka lalu obyeknya siapa, sasarannya siapa? Lah sebab itu akan aneh kalau kita yang mondok, misalnya ngaji Itqon, ngaji Alfiyah, ngaji Ulumul Quran, apa saja, kemudian Anda tidak paham Quran, padahal orang kafir saja bisa paham. Nah ini tantangan bagi kita. Sing kafir wae iso paham Quran, masa kita santri tidak paham Quran. Makanya begini, di antara awal-awal periode Makkiyah ada surat disebut Qul ya ayyuhal kafirun, katakan Muhammad ya ayyuhal kafirun, karena mukhotobnya atau lawan dialeknya Nabi adalah orang-orang apa? Kafir. Mereka paham ketika dijelaskan Quran, paham, dan sebagian mereka menjadi mukmin karena paham. Itu termasuk isi makalah yang saya utarakan di sini. Mereka tanya, ya Muhammad siflana robbak amin dahabin amin nuhasin amin hajarin. Karena orang kafir jahiliyah itu punya tren, yang namanya Tuhan itu fisik. Mereka punya Lata, punya Uzza, punya Hubal. Sehingga kalau Tuhan-Tuhan kita ini dari batu, Muhammad, katanya Anda punya Tuhan yang berbeda, lalu Tuhan Anda ini dari emas atau dari perak. Turunlah ayat Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lagi-lagi mukhatabnya adalah orang kafir. Makanya ini juga akhirnya jadi ilmu madhab, ilmu tentang firqoh-firqoh dalam Islam. Bahwa Kesalahan terbesar orang Khawarij sebagaimana yang dikutip Imam Bukhari, nanti saya mencari di juz 4 atau di juz 3, pokoknya di bab babu kitalil Khawarij, karena Imam Bukhari punya adat diulang-ulang. Kata Ibnu Umar yang dikutip Imam Bukhari, innahum intolaku ila ayatin nazalat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Orang-orang Khawarij atau kalau sekarang orang-orang radikalisme itu meneliti Quran, kemudian ketika ada kriteria manusia-manusia tertentu itu dianggap itu kenanya orang Islam, korbannya orang Islam, padahal awal mula ayat ini turun untuk orang kafir atau kritikan pada orang kafir. Ini cilaka betul, karena logikanya seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, ketika Quran turun ini enggak ada orang Islam, yang ada orang kafir, sehingga mukhatabnya adalah orang kafir. Tapi ayat-ayat ini nanti dipakai Khawarij untuk mengkonter orang Islam, sehingga mereka mudah mengkafirkan kita, karena pakai ayat yang dari awal Allah mengkafirkan orang kafir, sekarang ayat itu dipakai mengkafirkan orang Islam. Ini saking gebleknya orang apa? Khawarij. Makanya kata kitab Fathul Bari yang menyarai Bukhari itu, yang mendorong orang Khawarij seperti itu adalah jahluhum bisyari'ah. Memang mereka benar-benar bodoh, benar-benar goblok. Misalnya kita kiai atau kita ma'arif atau kita santri atau kita orang soleh, kemudian kita tidak bisa melakukan apa yang kita katakan, terus kita oke lah kita kena kritik, misalnya atak murunan nasabil dirin apa watan sauna anfusakum wa antum taslunal kita, terus kita katanya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan, terus dikritik dengan ayat itu mestinya tidak tepat. Karena itu asbabun nuzulnya adalah orang-orang Yahudi karena tahu bahwa sifat Rasulullah itu ada di Taurat, mereka menyuruh keluarganya itu masuk Islam, tapi mereka sendiri tidak mau Islam. Kemudian turunlah ayat atak murunan nasa bilbirri watan sauna anfusakum wa antum taslunal kitab afala ta'akilun. Sekarang perbandingannya begini, misalnya ada orang Islam, taruh saja Zaid itu maling. Ya maling, konsisten dia malingnya sampai tua. Terus menurut Anda, Zaid yang muslim ini, muslim, Zaid itu muslim tapi maling. Jangan bilang maling tapi muslim, dia itu ya. Kemudian Zaid bilang ke anaknya, "Cung, kowe aja dadi maling, dadi santri sing soleh, sing maling bapak tok." Ndak. Ini menurut analisis usul fikih. Ngomongnya Zaid itu benar apa salah? Benar kan? Nasihatnya ya benar, ngomongnya juga benar. Kamu tidak bisa ngeritik Zaid, kamu bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan, tidak bisa. Fa'innal amro bil ma'ruf wajib, wal qawla bil ma'ruf ya wajib, wal qawla bil haqqi ya wajib. Jadi itu hal yang berbeda. Misalnya fa'innal amro bil ma'rufi wajibun, memerintahkan barang baik itu baik. Wa innal qawla bil haqqi ya wajib, mengatakan yang hak itu ya wajib. Berarti Zaid tetap kena khitab, kamu harus nasihati anak secara benar, kamu juga harus ngomong hukum secara benar. Lalu ketika Zaid ngomong hukum secara benar, cung aja maling, maling ku dosa, cung aja nerusno profesine bapak maling, maling itu tidak benar, dia berarti sudah melakukan dua kebenaran, yaitu ngomongnya benar, nasihatnya benar. Dia salah, perilakunya tetap maling. Tapi jangan karena dia maling lalu seomongannya enggak salah juga, berarti salahnya malah tiga. Makanya ini pentingnya ngaji sama ulama, sama ahli usul fikih. Jadi enggak bisa dicampur adukkan. Zaid gagal dalam perilaku, tapi jangan gagal lagi di nasihat. Nanti kalau dia enggak nasihati, maka anaknya terus maling, alasannya niru bapaknya. Karena bapaknya kalau mau nasihati nanti disemprit sama santri-santri. Pak, sampean ora oleh nasihati anake ora sama maling, sampean dhewe maling. Oh, ndak bisa cara usul fikih itu malayudroku kulluh, layudroku napa? Kulluh, atau bahasa populernya al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Misalnya kita sebagai kiai hanya bisa takrib. Hanya bisa jurumnya. Apa muda fatul muin cek abote. Bulet maknane bulet. Kamu tidak boleh ngomong gini, cong, kue sebagai muridku kudu nurut aku. Nak gurumu goblok, dok takrib, kue dok takrib wah. Gak oleh ngelangkai guru, gak sopan gitu misalnya. Enggak boleh gitu. Tetap kita ngomong, "Cung, kowe aja koyo aku. Kowe kudu alim Fathul Muin, alim Fathul Wahhab." Sampeyan enggak bisa protes. Pak guru sendiri enggak bisa. Kebenaran tetap sebagai kebenaran meskipun kita enggak kuat melakukan atau enggak bisa melakukan. Lagi-lagi ayat itu sebenarnya ada untuk kita, untuk orang Yahudi, atak murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab. Sebab itu istidlal dengan Quran itu memang resikonya tinggi kalau tidak bagi mutabakhir, karena ya itu tadi, ini harus ada pengetahuan yang luas tentang asbabin nuzul, tentang kriteria. Nah, kalau terpaksa, saya katakan terpaksa, kalau terpaksa kita itibar itu boleh, tapi itu terpaksa bahwa Allah mengkritik orang yang bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Tapi itu secara usul fikih itu runyam, teori ini runyam sekali, fatal. Sama lihat di kitab Bajuri atau di kitab-kitab fikih yang lain, ketika Sahibil Burdah atau Sahibil Burah itu yang Imam Busiri itu, Muhammad bin Busiri itu, niku salah nama tapi kadung populer. Jadi sebetulnya Imam Busiri itu Sahibil Burah, bukan Sahibil Burdah, tapi kadung terkenal Burdah, kita ikut-ikutan apa? Burdah. Imam Busiri itu ngeluh, "Saya ini orang yang banyak kesalahan. Di antara salah saya adalah saya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Yaitu saya ngomong misalnya orang supaya tahajud, saya tidak tahajud. Saya ngomong orang supaya sholat sunat, saya tidak pernah sholat sunat." Itu sarahnya itu yang menyarahi itu kan Imam Bajuri itu, yang sarah Burdah. Itu mengkritik begini, kalau Anda ngendikan itu fi ma'rodi dhammin nafsi, yaitu dalam konteks Anda mengkritik diri sendiri, oke. Tapi omongan Anda salah, karena secara usul fikih fatal. Fatalnya begini, misalnya saya enggak pernah tahajud. Ya mungkin itu nyata. Mungkin itu nyata. Apakah kemudian saya enggak boleh mengatakan at-tahajjudu sunnatun? Apa saya diwajibkan diam hanya karena saya enggak pernah tahajud, terus saya seorang kiai yang haram mengatakan at-tahajjud sunnatun? Saya harus tetap mengatakan kalau tahajud itu sunnah. Saya kalau punya santri terus saya bilang, "Cung, napas nganggur yuk, tahajud. Tahajud itu sunat." Karena mengatakan kebaikan pasti bagian dari kebaikan itu sendiri. Makanya kata Imam Bajuri, "Fakaifa yakunul amru bil ma'rufi madzmuman?" Bagaimana mungkin sesuatu yang jelas baik karena memerintahkan kebaikan madzmuman, menjadi sesuatu yang tercela hanya karena yang mengatakan tidak melakukan? Fa innal fi'la ya amrun wal hukmu ya amrun akhar. Itu beda. Jangan karena Anda tidak minum teh karena diabet, terus Anda kalau ada tamu tidak disuguhi teh. Karena saya sendiri tidak minum teh. Wah ya repot kalau gitu. Nah, itu lagi-lagi tadi orang Khawarij salah ketika mengartikan ayat yang harusnya objek kritiknya itu orang kafir, kemudian karena Quran lama sekali dibaca orang Islam sampai orang itu lupa kalau Quran awalnya turun diantaranya adalah membenahi akidahnya orang kafir, sehingga korbannya orang Islam. Itu mirip seperti cerita kita ya, santri-santri itu kalau punya musuh itu baca Hizib Nasor. Dulu pengarang Hizib Nasor itu musuhnya orang fasik, sehingga dihizib. Santri ora duwe musuh wong fasik, duwene kancane dhewe. Akhire kancane yang kena hizib. Nah, ini penting saya aturkan ya, sama seperti itu. Lama sekali Quran itu hanya dibaca orang Islam dan komunitasnya muslim. Sehingga seakan-akan semua kritikan Quran itu pada orang napa? Islam. Padahal jelas Quran ada kul ya ayyuhal kafirun. Jelas mukhatabnya orang kafir. Sabda kata lakum dinukum waliyadin. Nah, ini penting kalau aturakan. Makanya kalau melihat itu, Quran jelas bisa difahami orang kafir. Bahkan banyak orang kafir yang menjadi muslim karena faham maknanya apa? Faham maknanya Quran. Itu jelas sekali. Itu masyhur sekali dialeknya Nabi dengan Walid bin Muhirah, dengan Utbah, dengan banyak sekali, termasuk dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab. Bahkan orang-orang kafir Quraisy itu menyewa namanya Musailamah Al-Kadzab. Kalau di sini umumnya baca Musailamah apa Musailimah? trennya di sini. Pakai fathah ya. Oh, itu entah ya, enggak tahu saya yang masalah yang mana itu. Kan karena memang kalau dalam ilmu riwayat itu sekali salah baca itu kasus betul, kayak Sa'id bin Musayyab atau Sa'id bin Musayyab. Itu ketika beliau sugeng itu kalau dipanggil Sa'id bin Musayyab itu marah besar. Karena maknanya Sa'id al-Musayyab itu yang ditawan. Makanya beliau bilang Sayyabatni Irak wa anal Musayyab. Orang Irak mengatakan saya ini ditawan. Sebenarnya saya yang menawan mereka. Tapi al-Masyur itu dibaca Sa'id bin Musayyab. Padahal dia tidak mau dipanggil Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab. Karena nama ini penting. Pentingnya begini. Ini kata Rasulullah kalau sedang guyon, kata Nabi, "Mbok kamu itu sekali-kali mikir, kenapa saya ini diberi nama Allah Muhammad?" Katanya. Ini hadis sahih di Bukhari, ada di Kitabul Adab. Banyak lah tag ini. Kenapa ya Rasulullah? Allah itu senang bingung wong kafir, kata Rasulullah. Karena Abu Jahal kalau manggil saya jadi bingung. Itu kalau orang Arab kan pasti tahu maknanya, Muhammad maknanya orang yang terpuji. Sehingga kalau Abu Lahab ngomong itu jadi paradok, hei orang yang terpuji, kamu bohong. Kan jadi aneh. Ya Muhammad kadzabta, hei Muhammad kamu bohong. Kalau diterjemahkan, hei orang terpuji, kamu bohong. Oh, itu akhirnya sahabat tertawa-tawa. Karena cik pinter deh pangeran milih nama kamu ya Rasulullah, karena ini bingungkan musuh itu. Makanya kalau kamu udah anak kiai, itu anak kamu panggil namakan saja Agus. Pasti satu pondok manggil Gus semua. itu aman itu. Oh, itu mbok yang enggak seneng tetap panggil Gus. Karena kalau untuk Gus putra kiai kan butuh di bapak kiai, kan bapak wis kadung ra kiai itu kan. Itu ada triknya, yaitu anaknya dinamain Agus. Nah, itu Rasulullah itu sudah dipilih sedemikian rupa oleh Allah, perilakunya benar, ahwalnya benar, sak namanya juga benar. Sehingga ketika Abu Jahal Abu Lahab tahu bahwa nama Muhammad ini problem, karena ini madh. Madh itu memuji. Sehingga mereka kalau mencari Muhammad tuh bilang, "Ainal madhmum?" Mana orang yang tercela? Terus orang-orang Quraisy enggak paham, kamu nyari siapa? Akhirnya mereka bilang, "Ana atlubu Muhammad," dan saya cari Muhammad. Akhirnya bilang Muhammad lagi. Nah, itu. Nah, Quran juga main di ranah nama. Sehingga Abu Jahal itu namanya kan Abul Hakam. Orang Islam dari awal memanggil Abu Jahal. Karena kalau sampai kita manggil Abul Hakam, kita akan ngalami paradok, ya Abul Hakam, hei bapak dari semua kebijakan, kamu begini kan kacau. Makanya itu dari sini orang gak boleh salah apa? Salah nama. Ini penting kalau aturakan, karena kadang menganalisis Quran itu satu bilisanin arobi mubin. Kata Imam Syafi'i, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir rohul amin ala qalbi kalitaku naminal mudhirin bilisanin arobi mubin." Di antara, kata Imam Syafi'i ini, di antara aturan pokok memahami Quran adalah dia malian bil arabiyah, dia sangat-sangat menguasai bahasa Arab. Itu masyhur dalam dialek Imam Syafi'i. Saman kalau ngaji takrib atau Fathul Mu'in, syarat sahnya tayamum lil musafir itu apa? Tolabul ma', mencari apa? Air. Sampai kalau di takrib dicontohkan, kalau di tempat atas nyari ke bawah, kalau ke bawah nyari ke atas. Imam Syafi'i ditanya, "Kaifa taqulu bi syartit tolab?" Bagaimana Anda berpendapat bahwa tolabul ma' itu wajib untuk menjadi sahnya tayamum. Terus Imam Syafi'i faqara'a falam tajidu ma'an. Kamu pergi, kemudian falam tajidu ma'an, kamu tidak menemukan air. Terus Imam Syafi'i mengatakan, "La yuqalu liman lam yatlub lam yajid, wa innama yuqalu lam ya'rif." Orang yang enggak pernah mencari itu enggak bisa dikatakan lam yajid, enggak menemukan. Kalau belum mencari namanya enggak tahu. Padahal Quran bilang kamu pergi kemudian kamu tidak menemukan air. Tidak menemukan itu berarti harus mencari dulu, baru dikatakan lam yajid, tidak menemukan. Kalau tidak pernah mencari namanya tidak tahu. Hanya gitu tok itu jadi ilmu bahwa tolabul ma' itu wajib. Karena Allah mengatakan falam tajidu ma'an. La yuqalu liman lam yatlub lam yajid, wa innama yuqalu lam ya'rif. Orang dikatakan tidak menemukan berarti setelah mencari kemudian kesimpulannya tidak menemukan. Kalau belum mencari namanya apa? Tidak tahu. Nah dari sini Imam Syafi'i istidlal wajib tolabul. Ini namanya malian bil arabiyah. Dia menguasai bahasa Arab. Begitu juga ulama-ulama sufi. Itu ada cerita Bayazid al-Bustami itu ada muridnya baca ayat wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang takwa itu digiring menuju surga. Itu dia nangis. Muridnya kaget. Ini guru saya enggak benar ini ada cerita surga tapi dia malah nangis karena ayatnya itu digiring. Terus kata Abu Yazid mereka itu di mana saja? Masa ke surga saja butuh digiring? Ke surga itu kan nikmat, ngapain butuh digiring? Saya tidak mau, kata dia. Abu Yazid itu tidak mau digiring ke surga itu tidak mau. Muridnya kan tambah kaget, memangnya mau neraka kan gitu pikirannya itu. Ternyata beliau jawabnya sederhana. Saya pas itu sudah dekat sama Allah, sehingga tidak perlu digiring. Kemudian saya sudah panitia kiamat pas itu, jadi tidak perlu digiring. Nah ini nanti penting jadi satu aturan ilmu ulumul Quran. Saya di rumah itu istiqomah ngajar Qawaidul Asasiyahnya Said Muhammad yang dulu ditulis abahnya Zubdatul Itqon oleh Said Alawi. Kemudian Zubdatul Itqon itu tentu dari kitab Itqon. Terus Said Alawi dulu ngarang kitab Faidul Khobir, sarahnya Faidul Khobir sama Sayyid Muhsin Al-Musawab. Dulu dari Padang, tapi hidupnya di Mekah. Saya dulu talaki sama Mbah Mun. Itu ternyata ada ayatnya innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Sekarang sampean saya tanya. Menurut Anda semua orang kena hisab enggak? Enggak sampean jawab saja. Menurut Anda ketika di mahsyar semua orang kena hisab apa enggak? Pasti kita menjawab iya. Tapi kata Said Muhammad, itu keliru. Enggak kebayang orang seperti Nabi kena hisab. Pasti yang kena hisab itu orang-orang yang enggak jelas. Nah, misalnya Nabi jelas baiknya, harusnya ya langsung enggak kena hisab. Karena enggak mungkin seorang saksi kok diaudit, enggak mungkin. Loh saksi itu di pengadilan kan enggak tersangka, enggak terdakwa. Dia enggak boleh diintervensi oleh hakim. Nah, Rasulullah ketika kiamat, ketika fil mahsyar, fi faslil qada itu jelas, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Rasulullah sudah dekat tahu pas mahsyar itu ada Allah, ada Rasulullah, ada Jibril. Kemudian Nabi itu mengidentifikasi. Ditanya sama Allah, "Benar mat ini umatmu?" "Ya, niki umatmu, ya." Kalau yang enggak jelas ya Nabi lama jawabnya. Makanya kamu jangan jadi orang enggak jelas. Nah, itu kalau sekali enggak jelas itu Nabi lama sekali jawab. Nah, artinya begini, yang kena hisab itu meskipun kata Said Muhammad, meskipun zahirul Quran itu menetapkan asbata umumal hisab, tapi zahirnya Quran yang sama juga menafikan hisab. Itu kan enggak mungkin, enggak kebayang kita malaikat berani menghisab afdalul khalqi. Sama bisa bayangkan malaikat mengaudit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabbal khalqi ilallah. Kepen cilaka mencit. Wong wis jejer Allah kabeh dinten. Audit sudah indah. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Lalu mungkar nakir juga sama. Sampean bisa bayangkan mungkar nakir tanya Nabi Muhammad. Tesnya susah. Karena kalau Rasulullah terus ditanya, "Waman nabiyuka?" Wah, itu kan bisa kiamat itu. Faham ya? Makanya kata Sayyid Muhammad, ini kan teman-teman tanya, "Piye carane alim tafsir?" Ya saja sarannya satu hafal Quran. Dua hafal Sahih Muslim. Tiga semua orang sudah mati tinggal kamu yang alim. Nah, itu mesti aman itu. Nah, kalau sampean tanya saya, apa buktinya Gus kalau orang tertentu enggak kena hisab? Ya buktinya tadi misalnya innal ladzina qalu rabbuna wallahu tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru. Mungkar nakir adalah malaikat penakut, membawa ketakutan. Sementara para wali ini jelas malaikat kena konstitusi. Malaikat harus mengatakan ke para wali, Allah takhofu walatasan. Padahal Nabi tentu sayyidul awli. Para wali saja malaikat kena aturan kamu harus bilang, Allah takhofu walatasan. Wa abshiru. Hei para wali, kamu jangan susah, jangan gentar, kamu harus gembira. Kamu bisa bayangkan misalnya mungkar nakir bawa godok atau orang kalau dipukul jil sak walang-walang. Kemudian kamu bayangkan si Abdul Qadir ngalami itu, Abdul Hasan Asadali ngalami itu, Abu Yazid Al-Bustami. Kalau itu ngalami gitu semua, ngapain kita jadikan mursyid? Kan sama nasibnya dengan kita. Nah, Zohirul Quran mengatakan asbatal hisabah. Tapi Zohirul Quran di ayat yang lain lam yusbit al-hisabah. Makanya tadi umumul Quran juga ditaksis dengan muqayyid. Yang mutlak ditaksis dengan yang muqayyad. Yang mujmal ya sama seperti itu, aturannya seperti itu, ditafsil sama yang mufassal. Sama orang kafir yang jelas, sampean bisa membayangkan malaikat ngaudit Fir'aun. Cek kurang penggaweane. Jelas eleke kok di audit. Misalnya Abu Lahab di audit, oh malaikatnya celoko mencet. Berarti dia gak percaya sama pernyataan Tuhan, tabat yada Abi Lahab. Malaikat kok ngaudit Abu Lahab, mungkin Gusti kula ceke nak menawi wonten api. Lho ki ora tau ngaji Quran tapi wong ayate tabat yada kok cek di cek. Nah, yang seperti ini masuknya kategori ulaikal ladzina satruse, mereka yang kafir bi ayati rabbihim walikaihi fahabitas a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Jadi ada orang-orang kafir yang jelas kena aturan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Jelas kafirnya ya enggak kena hisab, yang jelas nabinya, jelas wasinya juga enggak kena hisab. Yang kena kita di tengah-tengah. Tapi ilmu itu ikut mainstream karena semua orang bilang ada hisab ya kita ikut-ikutan bilang ya sudah gitu saja. Tapi kalau aslinya rapati percaya. Umumnya uang gerono mati ditalkin ya kita melok-melokan nalkin. Tapi kalau kadang ya gak kebayang. Piye nak wali-wali ditalkin. Makanya ada di dunia wali itu ada cerita Rabi'ah Dawiyah itu termasuk keramat beliau itu. Kalau Imam Sibawai kan dalam cerita-cerita wali kan ditanya marabuka. Ngapunten niku man mausul napa istifham. Wah itu malaikatnya ndak pernah khataman alfiyah kan repot. Kalau Rabi'ah Dawiyah lebih parah lagi itu, beliau tuh nangis sekeras-kerasnya. Nangis terisak-isak, dia tersiksa. Ya Allah, engkau itu zat yang paling saya kenali dan harusnya semua makhluk itu kenal engkau. Tapi ini hamba engkau tanya engkau itu siapa. Itu kan ini orang aneh kata. Karena Allah itu adhar, adharul zahir, kata sampai Imam Sibawi silakan a'raful ma'arif. Jadi wong ora rawuh wis geblek tenan jare Imam Sibawi. Imam Sibawi kan atas nama dia pakar nahwu pertama mengatakan dhamir paling makrifat di antara 6 isim makrifat paling makrifat itu dhamir. Tapi meskipun gitu a'raful ma'arif Allah, yang paling makrifat dari sekian isim makrifat itu Allah. Artinya satu nama yang orang harus kenal semua. Makanya diantara keramat beliau ketika ditanya wong kok ora tau ngaji fikih men ngaji nahwu wae. Gak tau dia ngaji carane sesuci, carane iddah to gak tau ngaji nahwu. Terus dia tanya bima fa'ala rabbuka? Lalu Allah memperlakukan kamu gimana? Terus kata Imam Sibawai ghafaroli, Allah mengampuni saya karena saya orang yang mengatakan Allahu a'raful ma'arif. Ini penting kalau aturakan. Jadi makanya kalau sampean tanya caranya ilmu alim gimana? Ya satu tadi, kalau sampean masih banyak orang hidup, masih banyak orang hidup, syaratnya kamu harus hafal Quran, hafal hadis, hafal sekian ribu hadis, hafal sekian ulumul Quran. Itu kalau masih banyak orang hidup. Kalau sudah kamu sendiri hidup, ya sudah. Pokoknya isokulhu ya salim sendiri, kan gak ada saingannya. Makanya kata Said Muhammad, beliau mengatakan, kita meyakini umum al-hisab ya berdasar zahiril Quran, kita menafikan umum al-hisab, bahwa hisab hanya yakhtassu liqaumin duna qaumin juga berdasar zahiril Quran. Kita percaya semua mayat ditanya mungkar nangkir, ya berdasar zahiril ahadis. Kita tidak mengumumkan tag ini juga berdasar dohiril ahadis. Karena malaikat mungkar nakir juga malaikat. Berarti dia kena aturan kalau ketemu para wali Allah takhofu wala tahzan. Faham sih kalau maksudnya? Ini penting kalau aturakan. Jadi makanya aspek ya. Sampai bisa memulai kalau ingin jadi orang alim tafsir, bisa mulai dari yang mudah saja, yang fikih saja. Makanya kata Imam Ghazali, kenapa Mu'tazilah jadi segoblok itu? Karena dia tertipu oleh umumatul Quran, oleh tek-tek umum. Dia tidak tahu mukhosisnya. Padahal setiap ayat umum itu pasti ada mukhosis. Misalnya begini ya, kalau kamu maknanya fikih saja, contoh yang paling mudah familiar itu fikih ya. Misalnya kita ngaji Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kalau orang dicerai, itu iddahnya itu 3 kali masa napa? Suci. Apakah aturan iddah seperti ini hal hadhil iddah amatun likulli mutallaqatin am li mutallaqatin makhsusah? Apa ini semua mutallaqah iddahnya pasti salasata quru apa orang tertentu? Ya ndak, asal dia mutallaqah pasti iddahnya salasata quru. Anda goblok, Anda salah besar. Kalau misalnya yang dicerai adalah orang hamil, idahnya apa? Salah satu quru apa watil hamli? Watil hamli. Kita butuh ayat lain. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadokna hamlahu. Sama seperti kita ngaji. Walladzina yutawafawna minkum wa'idharuna aswajaya tarobbas nabi anfusina arba'ata asyurim wasro. Asal wanita ditinggal mati suaminya, maka idahnya 4 bulan 10. Apa semuanya demikian? Enggak. Misalnya orang hamil, idahnya biwatil. Artinya kalau Anda tertipu umumatil Quran, berarti Anda sama dengan menghukumi orang ditolak semua idahnya salah satu guru. Sama misalnya orang sekarang dalil-dalil wa may yatawallahu minkum fa innahu minkum. Kalau berkawan orang kafir, maka dia menjadi kafir. Itu kan fatal. Semua nabi berkawan orang kafir. Karena dakwahnya memang sama orang kafir. Lo coba Andai kan sampean hafal Quran, itu sama teori itu tuh mungkin menyedihkan. Coba istilahnya Quran, wadzkur akho'at wa ila adin akhawm huda wa ila samuda akhawm. Terus semua umatnya yang kafir disebut akhawm. Akhaw itu artinya apa? Saudara. Mereka ya berkawan sama orang kafir. Makanya butuh analisis fikih untuk maknani wa may yatawallahu minkum fa innahu. Setelah dianalisis fikih, ternyata semua nabi diistilahkan wa ila matyan akhahum syuaiba wa ila adin akhahum huda. Akhah itu artinya apa? Saudara. Kalau sampean tanya, lalu logikanya gimana? Kata kitab-kitab kan wa in kana dasarin fajanib husuratan. Kalau ada teman buruk, jauhi. Kalau teman baik, temani. Kalau cara usul fikih gampang. Kancanan maling udah sowong kok kancane maling. Tapi nak dakwai maling. Apik kan? Aku ora ngancani kok dakwai dandani. Selesai kan? Ngancani maling elek, nak dakwai maling. Apik. Demenan rondo elek, nak didik apik kan itu seperti itu. Nah. Ini penting kalau aturaken. Nah, di sini ini makanya NU itu punya sejarah panjang, banyak wali-wali yang jadab, yang coro zahir itu kancanan fasek-fasek. Orang syariat bingung, ini wali kok berteman orang fasek. Ya kalau kamu bahasakan teman ya masalah, kalau kamu bahasakan ini binaan. Enggak sama jawab saja, kalau dibahasakan teman masalah enggak masalah kan, tapi kalau dibahasakan itu binaan. Selesai kan? Sama, Nabi berkawan orang kafir itu enggak karena berkawan, itu binaan Nabi. Memang Nabi itu jadi Nabi, obyeknya adalah mengislamkan orang. Ya berlama-lama Nabi dialek dengan mereka, mu'asara sama mereka. Bahkan Nabi diharuskan bersikap baik sama mereka. Itu yang disebut fabima rahmatim minallahi napa lintalahum walakun tafadzur ghalidzal qalbi lan faddu min haul. Tapi sekarang itu orang sudah tidak pakai ilmu. Orang-orang radikalisme itu enggak pakai usul fikih. Pokoknya kalau ada ayat terjemahnya gini ya sudah itu jadi madhab. Akhirnya kecelakaan seperti ini. Pokoknya kalau ada ayat faktulul musyrikina hitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Sudah hafalnya ayat itu saja. Dia tidak mau ngapalkan misalnya qatilul ladzina yuqatilunakum. Ada ayat lagi wa akhrijuhum yamin haitsu akhrajukum. Sehingga ulama kita membagi kafir itu ada harbi kita musuhi, ada zimmi, ada muahad, ada musta'man. Itu ulama karena tahu tidak semua orang kafir itu harbi, tidak semuanya zimmi, tidak semuanya muahad, tidak semuanya musta'man. Kalau harbi oke okay, kita perang, kalau zimmi ya kita bina. Kalau muahad ya sesuai perjanjian kita, kompensasinya apa, MOU-nya kayak apa. Tapi apalnya mereka ayat satu tema. Nah celakanya kita yang ngaji di pondok-pondok yang katanya spesialis ingin alim tafsir, apalnya ya satu ayat juga. Wah itu kan satu ayat versus satu ayat, itu ngeri. Makanya kalau sama tanya saya ini, katanya di acara ini sama tanya gimana cara jadi ahli tafsir, saya jawab gampang, itu apal Quran, apal hadis, terus apal ulumul Quran. Ya misalnya Naduman ya Faidul Khobir lah, kalau kitab Nasar ya ya minimal itu setengah lanya itkon, kalau gak lanya-lanya amat ya agak lanya. Karena kitab tafsir itu gampang, teorinya itu mudah sekali. Misalnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, itu sama dengan kayak kaidah fikih. Karena kalau kaidah fikih itu, saya itu pernah dibisui kiai itu, ini kisah nyata itu, dibisui kiai itu pas Basul Masail dulu saya itu masih sering mau Basul Masail. Tadi pun pensiun pun betul ni pun. Dulu saya dengan Gus Zofur putrane Bamun itu sering makili Pondok Anwar Basul Masail fikih. Tapi tidak tahu ceritanya Gus Zofur jadi doktor tafsir. Saya juga kok ya tahu-tahu menekuni tafsir. Lama-lama orang itu lupa status saya yang fakih. Ya. Makanya saya itu ya kadang eman gitu karena ini status penting juga. Tapi status fikih itu kadang memang menyesatkan. Karena begini, itu dulu pernah ada Basul Masail itu begini. Ini kisah nyata ini. Ada desainer baju putri, untuk putri, anak putri. Kemudian desainer itu menciptakan satu celana pendek misalnya, atau celana seperempat. Dengan desain ini pasti kalau dipakai itu auratnya itu kelihatan. Bagaimana hukumnya desainer ini? Apa termasuk miman saroa asayiata? Karena terjadi kasfil aurat. Apa enggak? Rata-rata kalau kiai yang khusuk-khusuk, yang sepuh-sepuh, desainernya duso. Gara-gara tren pakaian ini mau itu buka aurat. Tapi kiai-kiai alim yang muda-muda, entah saking belingnya, entah saking pinternya, enggak tahu. Bilang begini, Pak Yai, yang didesain apa? Ya celana itu. Lalu celana itu fungsinya nutupi apa buka aurat? Ya nutupi. Luang kan lumayan urun nutupi. Kalau haram ya dicopot, lu kan malah parah itu. Bingung kayak gini. Sampai bilang gini, wah semanis apa? Itu kan makanya ini guyon ya, guyon ilmiah. Repotnya ngadepi orang alim muda, itu kan mbok gedingi ku ilmiah, mbok senengi fase. Ketika kiai yang khusyuk tadi tak canya, kalau desainer katok seprapat. Paham gitu. Kau coba yang celana dalam terlalu vulgar itu, paham gitu. Ndak rok sajalah, rok mini misalnya, rok selutut. Sampean jangan ngeres ya, yang rok selutut misalnya. Rok selutut itu desainernya kena hukum haram ndak? Sampean jawab saja. Oh, haram jari kiki sepuh karena dengan desain itu misalnya lututnya kelihatan. Tapi pertanyaannya kiai muda saya masih ingat betul, saya tanya. Lalu fungsi pakaian itu apa, Pak Yai? Fungsi itu kan tetap nutupi sebagian aurat. Kalau Anda haramkan, barang haram itu harus dihilangkan. Nah, itu. Sampai kiai itu setelah acara itu manggil saya. Gus, kalau ngakoni jenengan alim, tapi itu podo repoti. Podo repoti itu. Nak dalam, itu kan terus itu ada perumusan. Perumusan di redaksi keputusan. Keputusan yang dijual itu. Yang masail fikihnya kan terus diputuskan, dibukukan. Kalau redaksinya halal, Gus, nanti orang pakai rok semua. Dan saya balik bantah, kalau redaksinya haram, orang gak pakai rok lah. Akhirnya itu apa? Kebijakannya lucu. Buak wae Gus, pertanyaan iku buak sak jawabane oh, nggih. Jadi kita debat gak jadi. Ini cerita ya, cerita ilmiah. Makanya sama gak wajib manut saya ini terlalu ilmiah, jadi gak baik untuk kehidupan kesalian kurang baik. Jadi ini tapi ini ilmu. Tetap kaidahnya fikih malayudrokukulu, layudrokukulu. Jangan kalau tidak bisa nutupi aurat semua, lalu jangan sama Lho nggih kan kaidahnya kan gitu, malayudrukukullu layudrukukullu. Misalnya Anda punya tetangga enggak mau pakai jilbab, enggak mau pakai pakaian muslimah. Kamu enggak boleh bilang, munisan ra kelambinan enggak bisa. Malayudrukukullu layud layud napa malayudrukukullu nu layudruku napa? Makanya ini kita harus hati-hati. Nah, bayangkan sekarang orang meneliti Quran itu yutrokukullu. Mestinya kalau Anda meneliti radikalisme, ayat yang terkait radikalisme diteliti semua. Ternyata di surat Taubat yang disebut suratus saif yang bahkan haram baca bismillah, itu ada ayat wa in ahadum minal musyriki nastajaruka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana Muhammad. Kalau ada orang kafir mau belajar Quran sama kamu, ya harus kamu pelajari hatta yasma'ah kalam Allah. Setelah mereka mau belajar, ya ablihu ma'mana thumma ablihu ma'mana, kamu harus menjamin keamanan dia. Itu di surat Taubat, termasuk akhiru suratin nazalat, gak mungkin terjadi mansuh. Tapi orang-orang ekstremis selalu pakai faqatulul musyrikin haitsu apalan itu terus. Yang orang liberal yang menapani la ikroha fiddin, ya sudah seperti itu. Sing orang-orang ra tegas ora tau nahi mungkar, ya ma arsalna ka ila rahmatal lil alamin. Ngono terus. Yang kelompok tukang nahi mungkar ya ayatnya amin nahi mungkar. Saya tuh heran, kenapa mereka punya masalah dengan hafalan kayaknya? Kenapa sih? Hafalannya kok pedot-pedot itu? Kita yang hafal semua bingung jadi. Jadi akhirnya kita yang pinter anut sing goblok karena. Saya tuh pernah lho debat sama orang salaf, debat-debat gitu. Setelah saya mengutarakan sekian hadis, ada tuh pak hadis itu, waduh, harusnya kamu ngaji saya, ada debat-debat tuh yang level, kalau nggak level tuh nggak boleh gitu. Itu kan ngeri. Makanya ini penting ya, kalau sampean tanya ingin jadi alim tafsir, ya harus hafal Quran semua. Kalau nggak mungkin yang nunggu orang semua mati baru Anda jadi ahli tafsir, karena nggak ada musuhnya. Tapi saya pastikan orang kafir pun bisa memahami Quran. Yaitu tadi hatta yasma'ah kalam Allah. Sayyidina Umar itu masuk Islam itu gara-gara dengar adiknya baca Toha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratal limay yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati al'ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsis tawa. Itu dia. Ma huwa bikalamil basar. Enggak mungkin seperti ini karangan manusia itu, enggak mungkin. Akhirnya dia Islam. Banyak orang Islam karena diperdengarkan Quran, karena memang notnya sudah unik, makna kualitasnya juga sudah unik, semuanya itu unik, indah. Sampai sekarang pun orang kafir itu orang paling tahu Quran. Makanya Allah mensifati orang kafir itu hasadam min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sekarang sama saya tanya, orang sing tabayyana lahumul haq itu orang faham apa orang tidak faham? Mereka orang kafir itu mengingkari Quran padahal mim ba'di ma tabayyana lahumul haqqu, setelah kebenaran nyata bagi mereka. Nyata bagi mereka artinya orang kafir faham atau tidak faham? Faham. Cuma mereka punya penyakit hasadam min intianus. Mereka juga kalau ada ayat tentang ahkam yang memberatkan, mereka bilang i'ti bi Qur'anin ghairi hadza aw badil. Muhammad harusnya jangan tema itu yang diangkat, buat cari Quran yang lain yang enggak tema itu. Mereka sampai memilih tema itu karena faham atau karena tidak faham? Karena faham. Makanya di makalah saya pastikan ngaji tafsir itu gampang, karena orang kafir pun bisa. Kalau kasus Ahok itu bukan faham, itu melintir, beda. Faham sama melintir itu beda. Itu diterjemah kemenang itu jangan mengangkat kawan orang Islam, bukan mengangkat pemimpin. Ya likirnya memang kalau ngangkat teman saja tidak boleh, apalagi ngangkat pemimpin. Fatal mana berteman sama orang salah sama ngangkat. Sampean kancanan maling ini jadi apik, tidak menolong dengan Anda ini. Terus ngangkat, hei maling ke pimpinanku, parah mana? Parah mana? Artinya sama saja ketika diterjemah jangan ngangkat teman, sebetulnya ngangkat pemimpin lebih fatal. Itu kan mafhum awlawiyah, itu kan normal saja. Itu di Quran biasa, misalnya innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, orang yang makan hartanya anak yatim secara zalim. Kamu bilang, "Gus, saya enggak makan kok, sepeda motornya tak gasap, tak jual. Yang diharamkan kan makan." Wah, ya sarap kalau gitu. Maknanya begini, memakan harta anak yatim artinya ifsad. Ifsad itu merusak. Nak ngono ikhrok membakar atau mencuri sama dengan makan bal asad, malah kan lebih apa dasar. Jadi yakuluna di situ tuh ba'dul amsilah, sebagian contoh min wujuhil ifsad atau min wujuhil ihlak. Jangan kok karena ayatnya makan, oh yang haram tuh makan, kalau nyuri gak apa-apa. Waya fata. Itu kan sama dengan santri geblek di kadani kiai ini, cung, kue mbek bojomu jogeman naboi. Suatu saat istrinya lapor lagi, Pak Yai sekarang gak naboi tapi nyadui. Karena naboi itu pakai tangan. Mereka pertama dilaporkan kiainya, Pak Yai, suami saya itu sering mukulin saya pakai tangan gini. Cung, jogeman naboi bojomu. Dia Pak Yai siap. Suatu saat istrinya lapor, Pak. Tetap benjut, kenapa? Kalau anak ini disadui. Mereka pikir aneh, sing haram nabok, nak nyaduk halal. Wah itu kan ngajak goblok bareng. Nah masalahnya di usul fikih kasusnya seperti itu. Makanya saya ini kadang maliki sekali. Kadang ya. Misalnya begini, saya beri contoh. Ini yang kisah nyata ya, ada seorang Arabi datang ke Rasulullah. Ya, tadi kan teman-teman minta juga ilmu hadis ya, ini satu paket saja. Itu tadi nanti kalau sampean kasih lalim ndak itu sudah ada urusan saya tadi, nunggu orang mati banyak tadi. Kalau nunggu enggak usah nunggu orang mati, sarannya tadi apal tadi. Ya Rasulullah ahlaktu. Saya ini orang yang rusak. Wa ma ahlakaka? Lalu yang bikin rusak kamu apa? Qal waqtu imraati fi nahari Ramadan. Saya menjima istri saya ketika masih siang. Fi nahari Ramadan, siang Ramadan. Walhasil Nabi tidak menyuruh hanya kodok, tapi menyuruh kafaroh. Kafarohnya itu merdekakan budak atau memberi makan 60 orang miskin atau puasa berapa? Puasa 60 hari. Atau urut merdekakan budak atau puasa 60 hari atau memberi makan sitina miskin. Oke, kita sepakat. Sepakat ya, hadis itu sahih dan diulang-ulang oleh ashabus sunan. Oke, riwayatnya enggak masalah. Sekarang kita analisis maknanya. Sekarang sampean saya tanya, kalau Anda misalnya sekarang jam berapa ini? Misalnya sekarang jam 9 kurang seperempat Ramadan, terus Anda rokok atau Anda ngopi, kepengen ngopi terus ngopi tanpa udhrin syar'iin, Anda hanya wajib qadha apa bayar kafar? Enggak, sampean jawab. Rata-rata kiai kita, oh mau wajib qadha Gus, karena gak jima. Sing seru kafaroh itu nak jima. Kan ngombe kopi be jima ubih tuh. Pertanyaannya tuh lucu, ini naik secara fikih masalah. Masalahnya begini. Jima bojo itu tidak zina. Jima bojo itu zina apa enggak? Enggak. Berarti dengan makan bedanya apa? Sama kan? Sama-sama amrun mubah. Sesuatu yang boleh. Kenapa hukumannya berat? Makanya kata Imam Malik, enggak itu nilainya. Nilainya adalah hadku hurmati Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyyin. Makanya kata Imam Malik, siapapun yang makan fina hari Ramadan, iftar apapun fina hari Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyyin, maka hukumnya sama dengan jima fina hari Ramadan. Karena sama-sama ihlak ifsad hurmata Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyyin. Loh ndak ini ilmiah. Kamu ndak harus cocok, tapi kamu otak kamu harus percaya. Loh iya kan beda kan? Saya secara nafsu tidak cocok, cek berarti. Tapi ilmiah saya setuju. Kalau kiai ngandani itu kan pasti pakai badul amsilah, kan nggak mungkin semua contoh disebut. Cong kena melaku-melaku jogeman dulu orang wedok, orang wedok itu mari setan. Betul dulu mbah, nyekel lu malah parah tuh. Nggak bisa. Makanya ini masalahnya lafat. Ini kembali ke Imam Syafi'i, bilisanin arobiyemu. Ketika seorang kiai bilang cung jogeman delok cawedo adalah mengungkapkan al muharramat, bukan mentaksis yang haram itu hanya melihat. Saya ulang lagi ya, ketika seorang kiai bilang cung jogeman delok wedok sing haram, itu semangatnya adalah melawan keharaman, bukan mentaksis yang haram hanya delok. Itu di Quran normal semua, di semua lugat ya biasa. Itu kan sama seperti misalnya seorang bang ngasih uang cucunya, cung tak kayak duit 1.000, cung gue tuku es, terus gue mendingan, nah ragu tuku es haram iki kan ngongkone tuku es, lah kepengen putumu mati kan nyeben 1.000 gue tuku es, ya mulai dulu istilahnya nak bangnya kayak ibu tuh cung 1.000 gue tuku es, corong kuno, maksudnya gue semua kayak umumnya cacili senane es cuma nyebut, Ya sudah seperti itu. Sama seperti Quran mengindikan begini. Ini yang ini memang saya latih yang fikih dulu, yang pokok-pokok. Di antara yang enggak boleh dikawin adalah wa antasma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Kamu enggak boleh menikahi Sri dan Zainab, kakak beradik. Sudah sepakat nggih. Fi nikahin wahid enggak boleh al jam'u bainal ukhtain. Jadi mbaknya kamu kawin, adiknya kamu kawin, fi nikahin wahid. Tapi nak ngeduni boleh, berarti kan dengan waktu yang berbeda. Quran hanya menyebut itu. Kemudian Rasulullah zaman sugeng itu hanya nambahi wala binal mar'ati wa ammatiha, wala binal mar'ati wa kholatiha. Juga enggak boleh menikahi ponaan plus buliknya. Baik bulik dari bapak yaitu ammah maupun bulik dari ibu disebut apa? Kholah. Kemudian ulama fikih merasa ada yang kurang, ditambahi lagi. Dua perempuan yang andekan yang satu itu lelaki kok haram nikah, berarti haram jam'u fi nikahin wahid. Misalnya cucu rabi mbahnya boleh enggak? Enggak boleh kan? Berarti kalau sampean ngumpulkan cucu dan mbahnya, fi nikahin wahid juga enggak boleh. Tapi orang yang waras itu enggak akan nyalahkan Quran ketika enggak lengkap. Wa antasma'u bainal ukhtain ila ma qad salaf, ini enggak lengkap. Yang haram kan enggak hanya jam'u bainal ukhtain, termasuk ngumpulkan cucu dan mbahnya. Karena Quran enggak mau, dengan logika enggak waras itu enggak mau. Taruh saja orang itu rata-rata mbahnya kan umur 70 tahun. Cucunya umur 17 tahun. Kebayang enggak kamu nikahi? Sehingga adik kan boleh bareng, mesti kamu milih bareng. Makanya Quran hanya bakas wa antasma'u final ukhtain, karena yang mungkin masih menggugah selera itu dua. Tapi kalau cucu sama mbahnya itu kalau ada yang masih selera kan ya sarap itu. Tapi fikih sebagai kaidah tetap menerangkan termasuk yang haram jam'u adalah bainal mar'ati wajad dadiha. Faham juga maksudnya? Artinya ketika menyebut itu tidak jaminan merangkum semua hukum. Tapi ba'dul amsila. Fa'inal akil, fa'inal akila yaktafiya bi'isyaratil ba'di. Karena orang kalau punya akal, diisyarohi sebagian sudah faham. Ini penting kalau aturakan. Jadi ini penting. Nah bayangkan sekarang banyak gerakan-gerakan ahli Quran katanya. Tapi enggak memahami ilmu usul fikih. Qurane ra ono ya wis. Ning Quran ra ono cerita harame asu, nak ngono asu ya halal. Ora ono Qurane. Sing ra ono iku tekem ora Qurane, kok aneh-aneh. Itu kan sama terus sampean misalnya tadi. Jam 09.00 Ramadan tambah udzurin sarien terus mangan mie rokokan. Itu kan melecehkan Ramadan bihuri udzurin sarien. Karena melecehkan hormata Ramadan kena sanksi separah itu. Jangan kamu terus bilang, tapi Nabi hanya bilang masalah jima finari Ramadan. Jima istri itu hukumnya itu tidak zina, hukumnya itu mubah sama dengan makan. Ini cara madhab Maliki, tapi kita alhamdulillah madhab Syafi'i. Ya itu masalahnya. Berhubung itu menguntungkan sami'na wa atho'na. Nah, itu. Tapi saya sendiri dalam konteks ini, saya itu ya sangat-sangat Syafi'iyah. Dalam banyak hal sangat-sangat Syafi'iyah. Tapi dalam banyak hal kadang-kadang saya ya Maliki. Nah, itu kan kalau sama tanya kenapa gitu, ya hikmahnya baca banyak saja. Karena yang Syafi'i itu ya karena bacanya hanya Syafi'i. Itu bukan fanatik, itu keterbatasan. Jadi itu beda, ada apa itu namanya ada fanatik, itu keterbatasan. Itu beda sekali. Jadi kita harus ngaji yang banyak. Saya itu termasuk utang sama Imam Syafi'i itu baca kitab Ar-Risalah. Itu kitab yang kadang satu ulama baca sampai 500 kali. Yaitu Imam Syafi'i itu dalam kitab Risalah itu begini, ini termasuk ulumil Quran yang paling penting. Mukaddimahnya begini. Wannasu sinfani min awalil amri. Wannasu sinfani. Ketika Rasulullah datang membawa Quran itu manusia hanya ada dua. Al-kuffar sing dari jenis ahli kitab dan kuffar dari jenis yang tidak ahli. Bahkan tidak ada orang Islam zaman itu. Pertama Nabi jadi Nabi itu adakah pendengar yang Muslim? Kan tidak ada. Semuanya ahli. Makanya susah kalau Quran kamu analisis korbannya orang Islam itu kata Ibnu Umar itu lucu. Dulu itu mukhatabnya itu orang kafir. Jelas kuliah ayuhal kafir. Ya ayuhan nasu butuh rabbakum alladzi khalaqakum. Itu jelas orang kafir. Karena orang Islam enggak mungkin dikhatapi ubudu rabbakum. Makanya Imam Suyuti kalau nafsir itu ngeper. Ubudu rabbakum wahiduhu. Tapi kalau mukhatabnya orang Islam dawimu alal ibadah atau dawimu alat tauhid. Karena dia tahu kalau mukhatabnya orang kafir ubudu ya masih wahidu. Kalau sudah Islam kok dikhitapi ubudu mudawamah alal ibadah. Itu saking alimnya Imam Suyuti. Ini saya teruskan. Kalau mukhatabnya itu orang kafir ahli kitab, itu kemungkinannya ya dua cara mereaksi Quran, yaitu disebut lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul. Jadi lam yakunil ladina kafaru, jelas kafaru itu umum, kemudian ditafsir kafaru itu ada yang min ahlil kitabi, berarti kafaru yang jenis Yahudi Nasrani, ada kafaru yang min ahlil kitabi wal musyrikin, kafaru yang jenis musyrikin, yaitu kafir Mekah. Karena cara kaidah nahwu al-atfu yaqtadi taghayyur, kalau ada ataf pasti konteksnya beda. Ja'a zaidun wa amrun berarti zaid amar, amar ya dak bakar, karena ja'a zaidun wa amrun wa bakrun. Pasti orang ini berbeda. Enggak boleh orang yang sama kamu pakai ataf. Ini sudah clear ya ini ya. Kemudian cara pandang mereka ya beda. Ketika Rasulullah mengajak tauhid, itu ahli kitab enggak masalah. Memang harusnya Tuhan itu satu. Enggak masalah bagi ahli kitab. Problem bagi ahli kitab adalah Muhammad itu nabi. Itu kita enggak suka, kalau Tuhan satu oke, tapi kalau Muhammad nabi enggak oke. Kita bisa jadi nabi, kata mereka, karena mereka merasa nasabnya sampai Ibrahim. Sementara zaman itu mereka sangsi Muhammad itu nasabnya konti, enggak jelas. Ini penting kalau aturakan. Sehingga dalam konteks ini Allah menjawab ahli kitab dulu. Ini itu disebut Muhammad itu nasabnya jelas. Ini itu fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Ini saya dengarin. Ibrahim itu jelas pernah ke Mekah. Bukti Ibrahim pernah ke Mekah adalah jejak kaki Ibrahim di makam napa? Makam Tamrika artinya buatan kuburan, buatan jejak kaki Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Pun. Kalau Ibrahim pernah di Mekah artinya beliau pernah nikah di Mekah. Paling enggak punya zuriat di Mekah. Ngene ku Ismail dibawa ke Mekah. Jelas ayatnya wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ini dengarin ya. Sebab itu saking alimnya berjanji itu beliau tahu betul masalah utama Rasulullah Muhammad adalah disangsikan nasabnya. Sebab itu kitab berjanji pertama cerita setelah dia alhamdulillah macam-macam awalu ma'anab tadi saat terusnya terus dia bilang wabadu fa'akul huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib saat terusnya wabadu fa'akul huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib wasmu syaibatul hamdi humitat fisoluhus saniyah saat terusnya ibnu kusoyin saat terusnya sumiyah bikusoyin litakosi fibiladiku do'atal kosiyah. Karena dia tahu yang masalah bagi Rasulullah itu adalah masalah nasab bagi mereka, loh, bagi mereka yang kafir. Terus beliau ngendikan ditutup wa adnanu bila roi bin indadawil ulumin nasabiyah iladabihi ismaila nisbatuhu wahmun. Jelas saya adnan itu pasti puter cucu-cucunya Nabi Ismail. Karena orang Yahudi yang di soal Muhammad itu, kamu itu siapa? Kok tahu-tahu Nabi? Kamu orang Arab itu tidak pernah ada Nabi. Yang Nabi itu normalnya orang Israel, yaitu turunan Yahudi, karena Yahuda bin Ya'kob bin Ishak bin Ibrahim. Akhirnya Allah membuktikan, fihi ayatum bayinatum maqami. Bukti kalau Ibrahim pernah di Mekah adalah jejak kakinya di Mekah, itu dekat Ka'bah. Ini jawaban Allah yang tentang ahli kitab, karena sudah jelimet. Ada ilmu ansab, ada ilmu nasab, ada polemik kitab samawi. Kalau kafir Mekah ini goblok-goblok. Ketika Rasulullah pakai teori tauhid, orang kafir Mekah itu sangat gobloknya bilang gini, Muhammad, kita ini urusannya banyak, utang kita banyak, kasus saya banyak. Kok Tuhannya satu itu tidak cukup? Yaitu mereka mengatakan aja'alal alihata ilahau wahida inna hadza lasyai'un ujab. Bagaimana Tuhan hanya satu? Urusan kita banyak, masalah kita banyak. Tuhan enggak boleh satu, harus banyak. Sejumlah urusan kita. Ada Tuhan BPKB, Tuhan macam-macam lah. Ada Tuhan kredit, Tuhan kas, macam-macam lah. Sesuai sebanyak urusan kita. Mereka tanya, aja alal alihata ilahu wahida. Masa Tuhan satu? Inna hadza lasyai'un ujab. Ini aneh. Tapi Rasulullah dengan sabarnya. Kalau yang seperti ini, Allah menjelaskannya beda dengan yang pertama. Karena tadi, orang kafir itu bisa min ahli kitab, bisa walmus. Rikin lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab. Ada yang walmus. semuanya ini tidak pernah munfakina hatta ta'tiyahumul bayina. Mereka tidak pernah tercerabut dari pikiran mereka, dari mainstream mereka, sampai ada bayina. Bayina itu kejelasan kebenaran atau benar yang begitu jelas. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahhar. Akhirnya Nabi sabar. Saking sabarnya Nabi itu ngomong gini, ya di khalayak umum, mukhatabnya ya kafir semua. Hei saudara-saudara kami suku Quraisy, kita-kita ini sebangsa. Nabi tanya, Muhammad, ajaran kami itu benar, karena kami itu orang yang kita percaya. Tapi kali ini Anda aneh, karena ngajak satu Tuhan. Itu tidak mungkin, urusan kita banyak, satu Tuhan tidak mungkin. Tuhan harus banyak. Kita punya tiga aja kurang banyak, kan banyak punya Lata, Uzza, Ubal. Rasulullah dengan sabarnya ngendikan gini, hei kaumku, kalau kamu jadi pembantu, jadi buruh, seneng mana punya majikan banyak sama majikan satu? Kalau majikannya banyak, itu perintahnya beda-beda, seleranya beda. Semua harus kamu lakoni, semua harus kamu taklui, karena kamu harus nurut. Wah ya repot mat kalau di majikan banyak, oh ngerepoti mesti. Rasulullah tinggal nimpali, Tuhan kamu itu majikan kamu, kalau Tuhannya banyak, perintahnya ya banyak, seleranya beda-beda. Kamu bingung gak? Wah ya bingung mat, ya sudah lah mat satu aja. Akhirnya mereka masuk Islam. Nah itu disebut Nabi itu fatonah, punya kecerdasan artikulatif. Kalau menjelaskan itu masuk akal. Nah itu disebut daraballahu matsalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul. Hal yastawiyani masalah alhamdulillah. Nah ini penting. Allah membuat satu perumpamaan, bagaimana ada satu pembantu yang punya majikan banyak, yang berbeda-beda seleranya, berbeda-beda perintahnya, dengan kalau hanya satu majikan, apakah sama? Mereka jawab, tidak sama, enak punya satu majikan. Begitulah Tuhan kamu, harusnya satu. Jadi artinya gini, kalau kamu ngaji ulumul Quran, kamu harus tahu ini kitab ke kafir, kafir yang mana? Ahli kitab atau kafir yang musyrik? Nah, sekarang tidak tahu lagi, pokoknya kafir. Makanya kalau orang berdebat dengan mereka itu tidak goblok menewat. Makanya sama ndak usah ketularan goblok sing pun nggih pun sing wis goblok ora usah ditambahi mun kathah dan ini nggih pun. Ya karena kita ngaji nah jelas Qur'annya kan lam yakunil ladzina kafaru itu masih ada min lil bayaniyah atau min li bayanil jinsi. Kafaru iku sapa? Siji min ahlil kitab, dua kafaru sing wal musyriki. Dua-duanya tidak pernah munfakina hatta ta'tiyahumul bayina. Mereka tidak akan tercerabut dari pikirannya sehingga ada bayina. Bayina itu siapa? Rasulun minallah yatslu sufam. Nah, ketika Nabi menjelaskan asal-usul nasabnya bahwa Sayyid Adnan itu ila Ismail, Ismail jelas putra Nabi Ibrahim. Mereka terus baru iman karena ada fihi ayatum bayinatum maqamun apa? Ibrahim. Ya jadi saya kira demikian, nanti kan akhirnya jam berapa, teman-teman? Oh, niki jam pinten istiwa? Nggih, terus saya pikir niku nggih. Kalau misalnya tadi ada tanya jawab ya tanya jawab carane ngalim saja kan. Itu lebih realistis. Karena kalau sampean iskal misalnya saya iskal dengan ini kan malah bingung kan. Kalau kamu terkenal pinter iskal kita gobloke. Nah wis pinter kok iskal gitu. Jadi saya niru ilmunya Abu Nawas. Abu Nawas sudah bisa pidato. Gak bisa pidato, suatu saat dipaksa pidato sama khalifah itu. Hei para hadirin, kamu pinter apa goblok? Lah mereka pinter, mau ngandani wong pinter, terus pinter kok juga ngandani gitu. Akhirnya hadirin itu kan karena seneng sama Abu Nawas itu seneng. Ya sudah Abu Nawas, kalau gitu kita goblok. Aku mau ngandani wong goblok. Akhirnya terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu Abu Nawas juga bisa pidato, tapi dia tahu saja caranya menyelesaikan masalah. Jadi itu Abu Nawas. Jadi ya orangnya kacau, tapi cerdas itu. Makanya jadi guyonan. Sebenarnya Abu Nawas itu figur yang nyata, tapi tidak senaif yang diceritakan orang-orang di anekdot itu. Ya beliau itu orang soleh ketika era Harun Ar-Rasyid. Tapi ya tadi karena banyak cerita yang macam-macam, ya, Abu Nawas itu. Makanya ini cerita anekdot. Jadi riwayatnya enggak jelas tapi lucunya jelas. Jadi itu. Dia itu mangkel punya tetangga profesor ahli astronomi. Adiknya itu mau iso omong tok. Abu Nawas mau pinter mulak-malek omong kan masyhur itu dia cerita. hari Senin tanggal sekian lihat Abu Nawas di alun-alun mau terbang. Orang lihat semua itu Abu Nawas itu ya sudah di podium ya hanya gitu-gitu. Kok gak mau terbang-terbang? Ya mau itu ya tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bilang Abu Nawas terbang siapa? Abu Nawas mau terbang. Yang namanya mau itu ya tidak. Pernah dia itu lomba sama Harun Ar-Rasyid. Siapa paling banyak pengunjung rumahnya? Di alun-alun. Harun Ar-Rasyid bikin khemah, dia bikin khemah. Tentu cerita ini bohong, yakini ini bohong. Memangnya ini bohong tenang. Makanya ini anekdot, hanya guyonan. Harun Ar-Rasyid karena dia raja itu ada apel, ada makanan, macam-macam. Ya tentu pengunjungnya banyak. Batas akhir itu penilaian jam 12 malam. Abu Nawas tenang, satu pun gak ada pengunjung. Gak ada makanan, gak ada apa. Pas jam 12 rumahnya dia, kemahnya dibakar. Orang ke dia semua. Tit menang dia, karena jumlahnya. Bahkan Harun Ar-Rasyid itu datang ke kemahnya dia. Karena lombanya kan pengumpulan massa terbanyak tit jam 12. Harun Ar-Rasyid pikirannya, santri ya harus sugoi jajan, gak mesti teko. Pikirannya gitu. Abu Nawas pikirannya beda, jeneng ana kebakaran pasti datang. Wis dihitung biaya khemah sama hadiahnya banyak. Banyak hadiahnya. Yang ahli falak ini punya ilmu yang rasional, yang pintar sekali. Dia ilmuwan. Bahwa bumi itu bulat bola. Nah, saya lagi tren meyakini bumi flat niku yo kacau niku. Gara-gara penjelasan sing sepihak. Niku wong nganggur. Lewong ilmuwan kok sentimennya perkara wedi duit. Gak boleh ilmuwan menyebut sentimen apa? Uang. Akhir bumi itu bulat-bulat. Jadi kalau Anda jalan ke timur terus nanti ke titik yang sama. Abu Nawas ra paham karena dia memang enggak ahli sains gitu. Suatu saat si profesor ini kemalingan, malingnya melayu ngetan. Terus minta tolong sama Abu Nawas, kejarlah maling itu. Kemana? Ke timur. Dia ngejar ke barat. Ditanya sama profesor, saya udah bilang, larinya maling itu ke timur, kalau ujar ke barat, nanti ketemu di titik yang sama. Jadi, akhirnya profesor yang ngerti, oh ngenyek tuh. Jadi, nah khawatir saya, nanti kalau santri-santri tidak pinter ilmu, terus pilihannya ilmu kayak Abu Nawas, jalan pintas tadi. Karena belajar falak jelimet, belajar faro'id apa? Jelimet, ada aul, ada roh, terus semua ada masalah yang ruwet-ruwet terus. Akhirnya mau olah bicara. Ini musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tidak boleh. Quran tidak mengajarkan itu. Quran tetap mengajarkan ilmu meskipun ada nilai seninya. Ya tadi nilai seni tadi misalnya Allah mencontohkan daraba wau masala rajulan fihi syuraka. Terus kedua uniknya Quran itu begini. Setelah dipikir itu nyata-nyata lebih detail. Misalnya begini. Ketika Allah mencontohkan ba'udah, ba'udah itu nyamuk. Itu orang-orang kafir itu bilang gini, ya Muhammad, Tuhan Anda kehilangan stok ilmiah. Sehingga contoh itu enggak yang dahsyat, tapi sekedar nyamuk. Wong nyamuk kok digawe contoh. Mbok ya contoh itu dinosaurus, tak jerapah, tak apalah yang keren itu. Mosok contoh apa? Nyamuk. Terus Allah menjelaskan innallaha la yastahi ayat driban apa? Masalamma. Contoh apa saja? Apa saja itu ditafsiri ba'udotan fama fokoha, entah itu nyamuk fama fokoha, atau yang di atasnya nyamuk, maksudnya di atasnya itu filkillah, atau fisihor, atau yang di atas nyamuk yang lebih kecil ketimbang nyamuk. Sekarang saya contohkan, kata Rasulullah, contoh yang kecil saja, gak usah bikin nyawa, gak usah, itu terlalu mustahil. Seorang pemahat, pemahat patung, kamu pesen, Pak, aku gak ada patung gajah. Mesti muni sanggup. Tak muni, Pak, gak ada patung gajah. Ukurannya ya semestinya gajah. Oke. Tapi Pak, aku gak ada patung nyamuk. Ukurannya ya sak nyamuk. Kira-kira sanggup apa enggak? Artinya ketika Allah gawe nyamuk itu lebih sulit ketimbang gawe gajah apa lebih mudah? Lebih sulit. Karena nyamuk yang sudah kecil, ya punya alat kelamin terus berapa juga. Alat kelaminnya juga tetap harus ada lubangnya, terus seberapa? Teman saya malah ada yang cangkem elek bilang gini, lalu ya punya kuman, kumannya seberapa? Nah ini pentingnya ngaji akal, kamu jangan hanya bilang, wah dinosaurus, jerapah, seru nyamuk. Nah karena orang sudah ada itibar dengan nyamuk, didatangkanlah nyamuk banyak. Sebenarnya nyamuk banyak itu mergo mangkel, gak diperhatikan itu. Makanya terus. Nah ini saya tahadus binimat, istri saya itu sering protes. Istri saya kalau manggil saya Gus karena orang Jawa Timur. Itu sama-sama jagungan itu, saya itu gak pati sering digigit nyamuk. Ya digigit tapi gak sesering sampean, itu jelas ini. Terus saya tanya, Gus punya doa apa, kenapa tidak pati begitu digigit nyamuk? Saya bilang, karena saya sudah tahu hikmahnya nyamuk. Jadi harusnya dia sudah tidak nyerang saya, kata saya. Gitu. Makanya ini ijazah, agak mandi salah sampean. Gitu. Karena tadi, logika yang terbangun gitu. Kalau Allah bikin gajah, melubangi belalai gajah itu masih masuk akal. Bahkan saat kita bikin patung masih bisa. Tapi kata dia, nyamuk itu sudah kecil, harus punya usus, harus punya alat kelamin. Harus punya telur. Telurnya juga detail lagi. Ini disebut inna woha la istahyi ayyadriba matalama ba'udah. Sehingga ba'udah di mata ahli tafsir, di mata ulama, ini contoh yang luar biasa. Tapi di mata orang-orang yang gak seneng mikir, kok terima nyamuk itu? Makanya saya minta kangkang di sini bisa makan itu harus syukur. Makan itu luar biasa. Saya itu sering nyontohkan di Jogja ini. Saya punya teman sakit, kalau gak ada obat dari Belanda itu mati. Kalau ini gak dapat obat bagus dari Belanda atau dari Jerman itu meninggal. Berapa bulan lagi matinya? 3 bulan. Kalau gak sampai dapat obat mati 3 bulan. Oh masih mandi obat yang di Jogja, apa itu makan atau minum. Kalau orang gak minum gak sampai 3 bulan sudah mati. Boy, orang itu mikir seperti itu. Tapi kita ini kalau obat dari Jerman, dari Belanda itu hebat. Kalau enggak kita mati sebulan lagi, 3 bulan lagi. Allah bikin obat pada kita tiap hari, yaitu kita bisa makan, bisa minum. Itu kalau sekali gak makan, 5 hari bisa mati sama. Tapi kita karena ngakan itu hal yang biasa, nak ra duwe-duwe iso utang, terus dianggap biasa. Ini kalau ulama masalah besar. Punya otak seburuk itu masalah besar bagi ulama. Sehingga Allah tidak malu ketika ngendikan kulu wasrobu, tidak malu, karena makan ini urgen, sangat penting. Dan Allah tidak malu, meskipun Quran itu temanya kelas tinggi, biasa Allah mengatakan jong kueku kulu minta ibadi marusang nakum, kamu makanlah. Karena minum obat itu kebutuhan kita ketika sakit. Tapi kalau makan adalah kebutuhan kita sihatan wasukman, saat sakit maupun saat sehat. Nah, kalau Anda dengan kualitas ini, ketika Allah membicarakan makanan itu Anda akan respect sama Allah karena memang ini urgen betul. Tapi kalau Anda cara berpikir gini hanya cari goro ibal ilm, ilmu yang aneh yang seru, kamu baca ayat itu akan menjadi biasa-biasa saja. Dan itu masalah bagi mahabbah Anda pada Al-Qur'anul Karim. Ya saya kira demikian, terus mangke saya pikir tidak etis ya kan ini Jumat nanti. Sing biasa itikaf nanti terganggu. Nanti saya dianggap problem. Ya kalau ada tanya jawab ya saya mohon tadi ya, karena ini zaman akhir, saya memang butuh sekali. Kenapa saya mau datang? Satu, hormat Kiai Hanan. Dua, saya memang ingin banyak mufassir lagi. Jangan hanya lewat baca terjemah kemudian merasa menjadi ahli apa? Quran atau ahli tafsir, itu musibah besar itu. Masalah besar itu. Ya pokoknya saya mohon lah. Ya setidaknya gitu, misalnya orang kafir, kamu cari saja orang kafir. Ternyata ada yang harbi, ada yang dhimmi, ada yang mu'ahad, ada yang musta'man. Lalu dalam tarikh ada kafir Yahudi, kafir Nasrani, kafir ahli kitab. Kalau di fikih ada kafir yang lahum kitabun, ada yang tidak lahum kitabun. Kalau yang lahum kitabun disebut ini kitabiyah khaliso yang tidak. Itu kan beda-beda di fikih. Boleh nikahnya ndak, khilu dhabi hatihim atau tidak. Itu kan detail sekali. Makanya saya mohon ini latihan detail. Oke, sampean tetap ngaji, sering khatam itu bagus karena mengumpulkan semua ilmu. Tapi sampean harus menganalisis secara apa? Saya dulu ngaji Mbah Mun Muslim ya kilatan. Tapi saya ngapalkan sama Gus Ibab. Gus Ibab putrane Mbah Mun dulu muridnya Sayyid Muhammad. Saya itu tak pelajari lagi di rumah. Tak analisis lagi setelah besar sampai sekarang karena ya itu beda. Kita selalu Rabbi Zidni apa? Ilma. Misalnya begini contoh ya, contoh. Kita mungkin tahu maknanya ayat tertentu itu begini. Misalnya begini. Faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun, jika kamu datang ke Fir'aun, maka kalau ngomong, kalau dakwah itu qawlan layyinan, dengan dakwah yang halus. Nggih, qawlan layyinan. Ini bagi yang ekstremis harus baca dialek ini. Ini kisah nyata yang diceritakan Habib Zain bin Smith ketika ngarang Al-Manhajus Sawi. juga diulang-ulang di beberapa kitab. Suatu saat ada ustad corong Jawa kemelindi datang ke Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini Banil Abbas, termasuk zuriyahnya Abdullah bin Abbas. Karena Harun Ar-Rasyid sebagai khalifah tentu salahnya banyak, namanya pejabat pasti salahnya banyak, meskipun kebaikannya juga banyak, tapi salahnya juga banyak. Kalau kita kan tidak pejabat, salahnya tidak banyak, tapi prestasinya juga tidak banyak. Ya kan, misalnya ada tamu Raja Salman, katanya hormat tamu wajib, kamu kan tidak bisa hormat karena dia juga tidak mau dihormati kita kan. Nah terus si ustadz tadi datang begini, saya itu masih hafal teksnya, ya amiral mu'minin inni nasihun lak famushaddidun alaika falatajidanna ala nafsika fi nafsika aliyya say'an. Saya ini mau nasihati anda, tapi saya maaf sekali karena nasihat saya ini kasar sekali. Musyaddid itu kasar, keras. Fala tajidanna fi nafsika aliyya say'an, saya mohon jangan dimasukkan hati lah. Makanya terjemah bebasnya jangan masukkan hati. Katanya Harun Rasyid langsung marah, uskut ya jahil, kamu itu ustadz bodoh, kamu tidak boleh keras sama saya. Dia masih bantah, saya keras sama anda karena anda salahnya banyak. Terus apa kata Harun Ar-Rasyid? Inna wa ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrum minni wa ma'a dhalika qala ta'ala faqula lahu qawlal layinan. Allah mengutus orang yang jelas lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dengan ustadz ini baik mana? Tidak, sama jawab saja. Baik Nabi Musa kan? Ilaman huwa syarrun minni. Fir'aun dengan Harun Ar-Rasyid buruk mana? Buruk Fir'aun. Itu saja masih dengan etika faqula lahu qaulal layinan. Musa dan Harun kamu harus sopan. Tidak wai Fir'aun wajib sopan, tidak wai aku ras sopan. Nah ini sudah iktibar dari terjemah netral atau terjemah yang datar, bahwa Allah ngutus Musa dan Harun ke Fir'aun, dan Musa dan Harun diharuskan kaulal layinan. Tapi menjadi energi mafhum yang luar biasa. Nak dakwai Fir'aun wae kaulan layinan, apa meneh dakwai podo-podo mukmin. Makanya kata Harun Rasyid, uskut ya jahil. Inna wa ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma adzalika qala ta'ala faqula lahu kaulal layinan. Ya saya kira demikian, saya kembalikan ke moderator. Setengah jam udah Jumat. Ini lagi Jumat setengah jam awal. Alhamdulillah penyampaian materi dari beliau telah selesai. Sangat menarik, gamblang dan sangat jelas sekali sehingga mungkin tidak butuh untuk kesimpulan dari moderator. Jadi dialog ada waktu 30 menit kami buka dua pertanyaan dulu, mungkin yang dari depan ada mic, monggo dibaring nih. Niki Bapak Majroh nih. Dibaring. Satu orang satu pertanyaan Pak nggih. Terima kasih waktunya kepada Kiai Ahmad Bahauddin Nursalim. Saya mau bertanya mengenai tadi yang disampaikan bahwa setiap umumul Quran pasti ada mukhasisnya. Ketika dilihat zaman sekarang ada kelompok liberal yang mencoba untuk mengamandemen Al-Quran dengan tidak mengkaitkan konteks zaman dulu, malah mengkaitkan dengan konteks zaman sekarang. Ambil contoh dalam permasalahan ibadah haji, mereka ingin merubah haji wukufnya enggak cuma di bulan Dzulhijjah tetapi di bulan Syawal pun juga boleh. Nah, jadi sudut pandang panjenengan gimana masalah, apakah memang bisa keuniversalan Al-Qur'an itu pada zaman sekarang dibuat sesuai konteks sekarang? Itu saja. Sampun. Nggih. Nggih. Penanya kedua, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dumateng Yai. Ini ada pertanyaan tentang penafsiran Al-Qur'an berdasarkan ilmu sains. untuk abad sekarang kita mengenal teori ledakan besar yang sudah sangat populer. Namun walau demikian ilmu ini masih dalam bentuk zon yang wakilnya hakikatnya kita belum tentu, kita belum tahu dan belum yakin secara pasti. Namun teori ledakan besar ini kemudian disinkronkan dengan Al-Qur'an dengan penafsirannya bahwa ternyata di dalam Al-Qur'an itu sudah ada teori ledakan besar. Pertanyaan saya begini. Menimbang ilmu teori ledakan besar ini adalah ilmu dzan, ini masih memungkinkan ilmu ini salah. Sehingganya penafsiran terhadap Al-Qur'an ini menimbulkan kekhawatiran, yakni kalau-kalau ilmu ini sebenarnya salah kemudian disinkronkan dengan Al-Qur'an, nanti ada penyalahan dalam penafsiran. Namun sisi lain terdapat kebaikan, yakni ada banyak orang bicara bahwa Al-Qur'an turun sekian ratus tahun lalu ternyata di dalamnya memuat teori ledakan besar yang baru muncul abad modern ini. Dari penjelasan ini pripun monggo yai tentang penafsiran berdasarkan ilmu yang masih dzan yang belum hakikatan seperti ini, monggo. Oke, sama namanya. Oke. Sing pertama Pak Ulil, yang kedua Pak Anwar. Itu sudah sama-sama keren, Pak ya. Nggih. Pak mahasiswa. Pak Ulil apa Ulin? Ulil. Pak Ulil. Ulil apa? Ulil Absor. Sudah Ulil Absor sudah benar ya. Itu namanya sudah benar. Nggih. Kedua Anwar ya. Kedua Pak Anwar. Cekap dua dulu. Sing pertama mungkin nek anu jenengan niki pertanyaan yang pertama, apakah keumuman Al-Qur'an bisa ditaksis sesuai konteks sekarang? Konteks sekarang kekinian niki. Niku pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kejadian sains yang sesuai dengan sains, ilmu sains niku apa bisa juga dibenarkan, ditafsirkan ke Al-Qur'an? Mengingat ilmuwan-ilmuwan sains sekarang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu banyak yang sesuai dengan sains akhir-akhir ini. Nah, seperti ledakan besar niku kalau diarahkan ke Al-Qur'an, apa memang sains itu sebenar-benarnya persis dengan Al-Qur'an atau masih ada kemungkinan enggak sama? Apa Al-Qur'an? Buatan apa belum? Tapi apa juz 30? Enggak betul. Enggak. Ya. Ini rileks saja ya. Memang saya ulang lagi. Memang syaratnya itu hafal Quran tadi. Enggak, karena begini, saya berkali-kali berdebat sama orang-orang liberal. Sekarang saya tanya, mereka kan senang sekali ya mengutip ayat la ikraha fiddin, bahwa dalam agama itu tidak perlu pemaksaan. Sebetulnya ayat itu jelas ada terusannya, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Yang benar tentu begitu jelas, terpisah betul begitu jelas, yang benar ya benar, yang salah ya salah. Sehingga kita tidak perlu memaksa orang, misalnya 2 ditambah 2 itu 4, terus kamu paksa, kalau tidak mengatakan 4 tak penjara, itu tidak perlu. Kalau orang waras pasti bilang 2 tambah 2, 4, 1 tambah 1, 2. Kebenaran la ilaha illallah itu seperti itu, kebenaran yang begitu nyata sehingga tidak butuh dipaksa. Jadi sebetulnya la ikraha fiddin itu konteksnya karena kebenaran benar-benar sudah punya eksistensi yang nyata, untuk diakui itu tidak butuh pemaksaan. Orang seluruh Indonesia akan bilang 1 tambah 1 itu 2, tidak usah diintimidasi nanti ditangkap Pak Gatot gitu. Ya tidak perlu. Makanya terusannya ayat. Lah repotnya sekarang santri-santri kalau pidato khitobiah di pondok-pondok ya diputus kayak orang liberal, la ikraha fiddin itu belum wakaf, masih qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faham yang saya maksud ya? Sehingga kadang Nabi itu ngendikan secara ekstrim, misalnya mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang meyakini la ilaha illallah nanti pasti masuk surga, entah kapan pasti masuk surga, kalau belum ya antri masih, tapi pasti lah. Terus Nabi sempat ngendikan itu hadis sohel, wa in zana wa in saroko, meskipun pernah punya masa lalu, zana itu fi'il madhi, pernah punya masa lalu, pernah zina, pernah maling. Itu sampai 3 kali sahabat protes. Tapi saya berkali-kali ngomong di ngaji, di Jogja, di Bojonegoro, di rumah ngomong, kebenaran yang absolut kebenaran yang hakiki tidak bisa terganggu oleh perilaku sosial. Bukan masalah seakan-akan hadis ini membolehkan zina, itu tidak mungkin. Inna wala ya buru nawa bil fahsya. Allah tidak akan nyuruh hal yang buruk. Tapi Anda, saya beri satu logika, satu analogi. Kalau rektor Al-Azhar kamu tanya, satu tabah sejatuh berapa Pak Rektor? Pasti bilang dua. Kamu tanya Amrozi ya bilang dua. Kamu tanya Pak Ahok ya bilang dua. Kamu tanya Anies Baswedan ya bilang dua. Tanya Pak Nusron dia jawab dua. Sama, semuanya jawab dua. Karena kebenaran hakiki pasti absolut. Sekarang misalnya gini, ada ronde dari dulu Doli misalnya. Kamu tanya, Mbak, satu tabah satu itu berapa? Pasti bilang dua. Jangan kamu mentang-mentang imam masjid, saya tak jawab tiga, saya kan imam masjid, masa sama dengan lonte? Tidak bisa, kebenaran absolut itu pasti sama. Mbok Rektor Al-Azhar sama siapapun ya jawabnya sama. Faham yang saya maksud? Sebab itu kadang Nabi ngendikan wa'in itu la ilaha illallah, itu kebenaran absolut. Lebih absolut ketimbang satu ditambah satu, dua. Sehingga kebenaran absolut la ilaha illallah itu gak bisa terganggu oleh apapun. Faham yang maksud? Nah itu maksud qad tabayyana rusdu minal. Kita tanya rival politik. Pak Jokowi kamu tanya satu apa satu ya dua. Pak Prabowo ya bilang dua. Bukan karena rival politik. Tadi Pak Jokowi jawab berapa? Dua. Ya udah lah empat. Enggak ada seperti itu. Nah itu disebut qad tabayyana rusdu. Nah kembali ke ide tadi. Ide bahwa wukuf boleh di mana saja terus boleh tidak sawal, itu udah ide. Sebenarnya sampean mikir saja itu sudah kriminal. Berarti sampean ngapalkan pikiran salah. Karena kalau kita diskusikan itu lucu sekali. Karena ya itu sudah begini loh Pak, idah khilaf itu. Saya kasih tahu. Walaisa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafal ladzi khadzum minan nadzari. Enggak semua khilaf itu dianggap satu khilaf, satu perbedaan pendapat kalau kualitasnya enggak sama-sama mutu. Kalau yang satu enggak mutu itu enggak dianggap khilaf, enggak level. Itu tadi misalnya Imam Ghazali ngendikan begini, qala al-Ghazali gini-gini. Pasti saingannya ya qala Nawawi atau qala Al-Qurtubi atau qala siapalah. Jangan qala al-Ghazali terus kamu saingi. Menurut ustaz dari Solo, dari Jogja, wah ya enggak level masa Imam Ghazali disaingi. Itu ya, aturannya seperti itu. Ini jelas. Rasulullah sendiri yang ngendikan al-hajju arafah, bahwa syarat sahnya haji adalah wukuf, dan Nabi menyebut arafah. Tentu kita tidak pernah memperbandingkan apa yang disabdakan Nabi dengan yang jadi pikiran mereka-mereka itu. Kalau mereka alasannya karena orang bergumul di situ, di Mina, di Arafah, gara-gara waktunya sama, titiknya sama, terus terjadi kematian gini-gini. Apa yang enggak wukuf di Arafah itu hidup semua. Itu kan kayak dalilnya orang rokok. Rokok mari cepat mati. Oh, sing ora rokok ya mati. Orang-orang jil juga mati. Orang-orang liberal yang pikirannya katanya ingin menyelamatkan kehidupan juga pada akhirnya mereka mati. Mendingan mati di Arafah, keren di tanah suci. Bodoh usah begitu. Sebenarnya begini loh. Mereka itu menjadi salah karena enggak mau ngaji fikih secara serius. Saya itu memang nyesal sekali ya, kenapa sih orang wukuf itu kok dungani suwira berber itu memang seakiliani. Boleh dungo itu yakin pangeran apian sediluk tetap dituruti, gitu aja gak usah lama-lama. Ya kata hikam kan gitu, ngelingno pangeran itu suwi-suwi, sing perlu dielingno sing iso lali, pangeran iso lali kok amin buat elingno aja kan gitu, cara madhab hikam. Makanya kata madhab hikam kan gitu, wa inna ma yunabbahu man yajuzu alihil ikhfal, yang boleh diingatkan yang mungkin lupa, tapi kalau masih ingat ya sudah, tidak usah diingatkan lagi. Doa itu sekali saja. Saya ini termasuk korban kitab hikam. Loh, saya itu berkali-kali ke Mekah, itu saya kalau dongo itu pertama di Multazam berdoa. Itu saya sebagai santri, ya pas di Multazam ingin berdoa lagi. Tapi mesti spontan itu ingat hikam. Yang boleh diingatkan, yang mungkin lupa. Akhirnya bilang, ya sudah tadi Gusti, ya gitu dok. Di putaran ketiga bilang, tadi loh Gusti, ya gitu terus. Karena memang saya malu mengingatkan zat yang enggak mungkin lupa. Tapi sampean jangan ikut saya, ini kriminal. Ini termasuk sisi-sisi kriminal ilmu saya. Tapi ilmunya ada, sampean cari di hikam. Wa inna ma yunabbahu man yajuzu alihil ikhfal. Yang boleh diingatkan, yang berpotensi lupa. Mungkin Anda punya dalih. Wah, aku dungo mau nunjukno butuh, Gus, tapi ra kepen disembadani. Ya alhamdulillah nek aku yang ngono. Tapi tak pikir makom sampean tidak seperti itu, tetap kepingin disembahkan. Lalu pertanyaannya kemudian, kalau kita ngikuti fikih, sebetulnya enggak perlu menumpuk di Arafah. Sama cari di takrib, di muin, di semua bab fikih. Wukuf di Arafah itu sah dan enggak perlu muksun. Walau mutaroditan, meskipun hanya jalan-jalan. Bahkan di Fathul Muin diberi walau lagi, walau fitolabi abidin. Moro Arafah ambek golek duit ceblok atau golek apa, ngono ya wis sah. Lho ande kan semua melakukan itu mau ngesif muter saja kan selesai kan. Mari terus dongkrok di situ lama-lama. Iya enggak? Zaman Fathul Muin dihentikan walau mutaroditan, lewat tok itu sudah sah. Bahkan walau fitolabi abidin meskipun enggak punya niat wukuf. Pokoknya ke situ ya sudah nyari-nyari apa gitu. Sing mari menumpuk gara-gara semua itu ingin ideal. Wah mumpung di Arafah, ngentekno Tegal, ngentekno sawah. Wah sudah. Makanya kalau haji itu sama orang yang ngedol Tegal mesti seru. Wah itu nangis. Haji be orang alim atau orang KBIH gak iso nangis karena malah badi kan dia kan enggak pati iso nangis mesti itu. Nah, ini kan ndak ini penting saya utarakan. Jadi andekan orang itu ya haji kayak orang-orang alim. Setahu saya orang-orang alim kalau haji ya biasa saja. Sekadarnya, karena ya dia tahu ini masalah karena nanti ganggu yang lain, sekadarnya. Karena kita ini berlebihan, akhirnya menumpuk di situ. Padahal fikih zaman dulu sudah mengatakan walau mutaroditan fitolabi abikin, jelas itu takbirnya. Masih ingat atau tidak takbir itu? Harus ingat kan? Jadi ini kan problem kita lagi-lagi tidak hafal, kita tidak menguasai ngotok fikih. Saya dulu sinau Fathul Muin, makanya Gus Zofur itu cerita kita ini hidup, Gus Zofur sering cerita ke saya, kita ini hidup berkah Gus. Zaman saya jenengan itu rata-rata teman-teman Fathul Muin itu setengah hafal Iana. Ya karena kompetitornya ya baik, peminatnya ya baik. Dulu saking senengnya Gus Naji sama ilmu itu, beliau pernah ikut Fathul Muin era saya. Padahal sudah dari Mekah lama, saking senengnya ilmu. Jadi kita dulu biasa diskusi dengan Gus Naji, dengan Gus Zofur, karena saking senengnya ilmu. Itu tadi, karena memang ilmu itu asik. Tapi kita ini belajar fikih itu tidak seperti itu. Kita sudah kayak, ya sudah kayak orang-orang yang nggak mau fikih. Wong nak dongoning Arafah gini-gini terus, ya hanya gitu-gitu. Tidak mikir kalau ganggu orang lain itu begini gue gak dipikir. Itu satu. Jadi menurut saya, sampean jangan pernah terlintas bahwa pendapat jil atau apa saja itu pendapat. Walaisa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafal ladzi khadzuminan nadzuri. Enggak semua khilaf itu kita hitung khilaf kecuali yang kualitasnya sama. Kecuali begini kualitasnya agak sama. Misalnya salat jenazah. Salat jenazah itu trennya kan mayit di depan, terus imamnya itu di belakang. Lah itu boleh, ada ulama mengatakan enggak apa-apa. Salat jenazah, jenazahnya di depan, mayit imamnya di apa jenazahnya di belakang, imamnya di depan. Meskipun itu tidak lazim, tapi masih masuk akal itu tadi. Fa'inal jenazah laisat biman zilatil imam. Pipi jenazah ura imam, wajib gua ngarep. Alasannya apa? Lu itu tidak orang liberal, itu kitab mahalil. Kaul awal jenazah harus di depan, kaul sani tidak harus. Pipi jenazah itu tidak imam. Coba alasannya di depan apa? Dia tidak imam. Kalau seperti itu masih khilaf, karena sama-sama ulama. Dan khilaf ini dipraktekkan, tapi jangan di sini loh, ya, ini jadi fitnah. Saman tak cerita nih, saman kalau haji itu tiap ba'dal maktubah ada sholat jenazah, enggak saman jawab saja. Yang pernah haji, tiap maktubah kan ada sholat jenazah. Itu jenazahnya di depan apa di kamar mayat? Loh, itu bukan goib loh, orangnya masih belum dikubur. Enggak saman jawab saja. Di kamar mayat, enggak semuanya dibawa ke depan. Artinya ada konteks tertentu, mungkin kauliku ya ono gunane dalam konteks Mekah karena orangnya banyak sibuk frakober gowo napa? Jenazah. Tapi nek dalam konteks teng Indonesia ya suul adem. Wong keren pisan kok ngarepe kok ora oleh gitu. Jadi maksud. Ya kalau kiai kan biasa kok ngarep keren. Misalnya jenazah wong awam kesempatan sak ngarepe kiai ya pas mati kowe kok ora oleh gitu. Jadi cara kula itu kan. Nah, iya misalnya ada orang awam goblok mati jenazahnya dah kok gak guri jadi iya apa jadi ngarepe kiai pisan kok ora oleh gitu loh. Jadi merasa itu tapi kalau kamu mengatakan ini fardhu ain kalau gak di depan gak salasan anda apa ini itu udah imam yang wajib di depan kita ini kalau imam. Nah seperti itu khilaf, maksudnya cerita khilaf. Mutu, alasannya sama-sama mutu. Qailnya yang punya pendapat ya sama-sama mutu karena diceritakan kita mahali. Dan dipraktekkan di Arab Saudi, yaitu banyak jenazah di kamar mayat, tetap sholat apa? Jenazah. Gaib. Itu pernah saya praktekkan. Tapi sekali itu saja, mungkin tidak terulang. Pas kemarin Banafek itu, Banafek Hajin. Banafek itu dekat jenazah itu tidak mungkin, banyak sekali. Gak sholat itu bengi-bengi tantai ini nanti jam loro. Dan saya akrab sama beliau, sering guyon sama saya. Sebelum meninggal itu berkali-kali, ya memang masih keluarga sama saya, jadi sering guyon. Dulu sering guyon sama saya. Ya, gue sebenarnya tenanan, ini, ya, sering ngandain-ngandaini saya. Saya gak ngira kalau mau wafat. Akhirnya saya itu ke masjid sama anak saya namanya Hasan. Acung nyelati Banafek. Pak kok gak di depannya? Ya sudah ini darurat. Karena gak mungkin mendekat beliau. Jadi ya itu tadi, buktinya sholat ghaib. Sholat ghaib juga misalnya orang Kediri, boleh gak nyolati orang yang mati di NTT yang lebih timur? Boleh gak? Boleh, padahal mayatnya di belakang. Karena memang gak imam. Lah kalau seperti itu khilaf, ini cerita, kalau seperti itu khilaf, meskipun agak-agak kontroversi, tapi kualitasnya masih waras lah, masih bagus. Sampai kalau gak percaya cari di mahali, di bab janazah. Kalau mahalinya tidak ada di Qol Yubi, tapi jelas saya yakin itu ada. Saya tidak donan, yakin. Kalau ini mulang. Ya mulang terus tidak punya masalah ingatan, jadi ingat betul kalau takbir itu ada. Gitu. Jadi saya ingat betul kalau takbir itu ada. Nah terus pertanyaan kedua dari Kang Anwar tadi, itu memang problem ya. Tapi itu bisa diatasi lewat seni menulis. Biasanya kalau seorang penulis, apalagi di Indonesia itu kan gampang sekali. Kalau kata itu bisa bias atau majas, kan bisa dikasih tanda kutip. Dikasih tanda apa? Kutip. Itu memang nyata ya. Saya pernah berdebat berkali-kali lah. Saya kan satu tim ya dengan Pak Zeni, dia seorang profesor, juga pernah tanya Gus Wafi. Putrani Mbah Mun saat di Syria, zaman itu Said Ramdan Al-Ghuti masih hidup. Saya itu punya komunitas dokter. Ini cerita nyata ya. Yang dia tanya gini, Pak Baha, kita-kita ini ahli embriologi dan tidak pernah ada ceritanya ada segumpal darah dalam proses embriologi. Yang ada itu sekian zigot yang berhasil nempel di dinding rahim itu nanti yang jadi janin. Jadi kalau kita ngaji ada segumpal darah itu menjadi aneh bagi kita karena proses itu tidak ada. Ya saya jawab ya enteng saja. Ya kan yang bilang segumpal darah itu kiai kan tidak Quran. Makanya benar Kang Anwar tadi yang ngomong itu mufasirnya atau kiainya yang nerjemah. Kalau Quran hanya bilang min alakin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Alaq itu kan dari kata alaqo ya'liku alaqon, sesuatu yang nempel itu namanya alaqo. Makanya di Alfiyah ada wa'ul qotun hasilatun ulqah, itu sesuatu yang terkait atau yang menempel. Sehingga ya pokoknya kalau alaq itu artinya enggak harus segumpal darah, bisa sesuatu yang menempel. Sama cari di kamus, dicari sama dia kamus. Alaqo ya'liku menempel. Oh, ya oke Pak, enggak masalah. Nah, lalu kalau kita memaksakan itu bukti ilmiahnya Quran, ya resiko juga. Nanti ada penelitian yang berbeda. Makanya kita bisa memanfaatkan tanda kutip. Kalau lafad itu majas. Atau kata itu majas, kalimat itu majas. Atau kita menganalisis secara balaghah min jinsi dzalikad dam. Misalnya begini. Saya kalau sedang benci Anda, saya akan bilang kamu itu membawa WC. Wong tak melete gawa WC ngalor ngidul. Karena di perut kita memang ada kotoran. Berarti kita ini WC yang melaku ngalor gitu. Oke, itu saat kita benci manusia. Coba sampean lihat di kitab tafsir. Faqe fatatakabbar wa anta kanafun minal aknam. Itu kan disebut, kamu kok sombong, kowe iku WC mlaku. Tapi nanti kalau kamu ngaji di alam rohani, kamu disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya bisa saja alakin ini benar-benar maknanya segumpal darah. Tapi dalam konteks manusia, jenis kamu adalah jenis segumpal darah, bukan dalam proses embriologi mengalami segumpal darah. Kita masih bisa berkelit, asal kamu ilmunya banyak, hafalannya banyak, tetap bisa berkelit. Problemnya kadang kita tidak punya ilmu. Loh ya ini kisah nyata ya. Jadi kemarin entah tanggal berapa saya lupa, itu kan Kemenak datang ke Yai, ke Mbah Mun, ke Gus Zofur. Di antara usul saya seperti itu, buat terjemah Kemenak, kalau yang terkait sain itu dikasih bahasa yang bias, karena nanti kalau tidak bias ini nanti ada penelitian kelihatan Quran dianggap loh ya, dianggap salah, sebenarnya salah yang terjemah. Atau kita yakin sesuai ilmiah, ternyata suatu saat ada penemuan yang berbeda. Kita bisa manfaatkan tadi, seni menulis tadi, misalnya tanda kutip, atau dipakai kata bias. Ya misalnya begini, contoh paling gampang tadi, misalnya kita bangga, misalnya Quran terbukti benar ketika mengatakan wajah ala bainahuma barzakho wa hijro mahjuro, antara air tawar dan air laut itu ada pemisah. Kita mungkin ya setuju nyari-nyari ayat tentang Big Bang, tentang apa ledakan yang dahsyat. Tapi apapun itu, teori itu bisa bisa iya, bisa tidak. Nah itu kita bisa manfaatkan tanda kutip. Atau seni pakai luhut. Saya beri contoh seni luhut begini. Keyakinan santri yang di sini, yang di Kewagian sini, makhluk itu yang terkenal kan tiga, manusia, jin, terus setan. Dah kan tiga itu. Keyakinan sampean manusia dengan jin sama apa enggak? Beda kan, katanya beda. Terus jin dengan setan itu beda apa sama? Enggak sama jawab. Beda, rata-rata santri fikih bilang beda, karena jin itu bisa mukallaf, bisa sholat, bisa enggak. Kalau setan pasti enggak sholat. Tapi pecinta orang sholat dia, kalau orang sholat datang, penggemar dia, mau ganggu. Nah sekarang pertanyaannya gini, lalu ketika para ulama mengatakan jin dan malaikat itu beda, jin dengan setan beda, tapi di Quran itu ada loh ayat fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqo an amri rabbi. Jelas ayatnya di surat Isra kalau gak salah tuh. Kana minal jin, kana ono sopo iblis iku minal jinni. Padahal tadi Anda yakin iblis dan jin itu tidak sekategori, tapi ayat itu kana minal jin. Caranya gimana? Gampang, sama cari di tafsir Baghawi atau tafsir Ibnu Katsir. Caranya adalah dianalisis secara luhur. Sesuatu yang enggak kelihatan atau yang gelap disebut jannah. Misalnya malam, kata Quran apa? Falamma janna 'alaihil lailu ra'a kaukaba. Karena malam itu gelap disebut jannah. Orang yang gila karena masturul akli disebut majnun. Karena madatul kalimah sama-sama jinnunun. Madatul kalimah kan sama kan? Jim nun musyaddad berarti jim nun nun. Saya ulang lagi ya. Kalau malam disebut falam majanna alaihi lailu. Kalau orang masturul akli disebut majnun. Orang dalam kandungan disebut janin. Kullu dzalika yusamma bidzalik li'annahu mastur. Semua dinamakan itu karena mastur tidak kelihatan. Nah, sekarang sampai tanya, tak tanya, iblis itu kelihatan apa enggak? Ndak, berarti kalau kana ana sapa iblis minal jinni setengah barang sing ora ketok. Kowe cuma anane minal jinni kelompok jin. Nanti kamu masalah dengan kiai Anda meyakini, "Lho jin kok iblis? Beda. Jin niku iso ngaji." Ya gampang saja. Kalau jin yang sakolen ya jin yang bisa Islam bisa kafir, tapi kalau kata jin yang dalam ila iblis, kana minal jinni ay minal masturin. Faham yang saya maksud? Tetap bisa ada solusinya. Makanya ngaji itu jangan hanya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu beliau hanya menjawab lewat riwayat. Beliau jarang bermain di lafaz. Tapi kalau sampean ngaji kayak tafsir Baghawi, kayak tafsir apa itu? Subhanallah. Ya Baghawi terus Bedawi. Itu nganalisisnya sering pakai lafaz dan itu menjadi mudah. Misalnya lagi begini. Salat kita ini ya salat yang muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim. Tapi kita secara lugat jelas as-salat lughatan ad-du'a. Dan ada lafaz di Quran yang enggak mungkin kita maknani salat itu dengan makna salat sing mustalah alaihin tal fuqaha, yaitu di ayat khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanullah. Muhammad, kalau ada orang zakat ke kamu, shalli alaihim, kamu harus mensolati mereka. Wong cek urip kok di sholati, pasti maknanya sholli ay ut'ulahum, kamu mendoakan. Terus inna sholataka sakanullahum ay du'auka sakanullahum, doa kamu membuat mereka tenang. Faham sih kalau maksud? Lagi-lagi kita, kalau Anda janggal secara ilmiah, ya sama seperti misalnya, katanya bumi menurut Quran itu diciptakan dalam masa 6 hari, padahal menurut teori Big Bang sekian juta tahun. Lu yaumin itu maknanya tidak harus 24 jam. Kullahinin bisa disebut kullah yaumin. Buktinya ayat yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Apa Allah memutus sesuatu nunggu 24 jam? Ikullahinan wa kulla waqtin huwa fi sya'an. Makanya di terjemahan UII termasuk saya usul fi sitati ayam itu dalam 6 masa. Karena kalau orang bilang hari asumsinya itu 24 jam kali 6. itu masih bisa, masih meskipun mungkin seperti itu, tapi ya mungkin tidak. Tapi kita masih bisa bermain kata gini ku dinetralisir. Yaum maknane khin. Napa maknane napa? Khin. Kayak di apa? Yas'aluhuman fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fisa. Kayak di ayat lagi, limanil mulkul yaum? Allah tanya itu ketika di akhirat apa di dunia? Enggak sampean jawab. Di akhirat. Ketika nanti di akhirat Allah tanya, liman iku kedue sapa al-mulku te kerajaan al-yauma? Limanil mulkul yaum? Lillahil wahidil fa inna fil akhirah laisa hunaka yaumun wala hunaka sa'a wala hunaka misali arbaun wa isruna sa'a. Di akhirat enggak ada 24 jam. Istilahnya Allah ya limanil mulkul yaum. Faham sih maksud? Jadi lagi-lagi syaratnya hafal tadi. Nah, jadi artinya lafadz yaum dipakai di Quran berapa kali? Konteksnya apa saja? Ya saya kira demikian. Mungkin kita anggap cekap ya, karena tadi apa ini Jumatan, terus tak pikir tanya itu ya saya yang tanya itu, karena itu tadi ya gak apa-apa kalau masih ada yang tanya, tapi saya pikir ya itu tadilah yang saya utarakan. Saya kira cukup. Kalau ingin alim memang syaratnya harus hafal banyak, terus ya kalau enggak ya itu tadi harus orang sudah enggak ada semua, terus tinggal kita yang hidup itu pasti kita alim sendiri itu. Ya pilihannya hanya itu. Tapi kalau ingin kompetisi masih gampang lah. Di Kediri banyak orang alim, di Rembang banyak. Kan bisa cara Imam Bukhari al-luqiyu wal mu'asyarah, bisa sering ketemu lewat ngaji kilatan atau ngaji. Karena kiai banyak. Ada yang kiai fanatik khatam, kilatan. Di Sarang ya banyak kados Gus Said itu ngaji kudu khatam. Khatam itu barokah. Kan pernah mendengar sekian. Ada kiai yang senengane yang penting faham. Ada kiai yang kebetulan nasibnya baik ya faham ya khatam. Itu ada santri macam-macam, sementing khatam, ono sing penting faham, ono sing penting ya penting untuk barokah. Repot asan ini. Repot wis. Tapi yang penting itu saya mohon lah. Kalau orang lain tahu Quran lewat terjemah, kita kalau bisa jangan. Kita ini ngaji Jalalain, ngaji tafsir Sawi, ngaji macam-macam. Saya itu kalau sinau tafsir itu tak ulang-ulang. Saya itu sampai lupa khatam Jalalain berapa kali itu sampai lupa. Karena itu tadi, setiap saya baca pasti nanti analisisnya beda. Tadi misalnya u'budu robbakum, kalau dalam konteks orang kafir jelas wahidu robbakum, karena mereka masih melakukan isyrak. Tapi kalau orang Islam dibilang cong kamu ibadah, edawimu alal ibadah, karena sudah Islam. Itu Imam Suyuti tidak konsisten. Tidak konsistennya karena beliau orang alim. Ya Yuhannas kadang ditafsiri ahla Mekah, memang saat itu konteksnya Mekah. Tapi dalam konteks Islam tentu wama arsalna ka ilaka fatal lidasi basyiro wa nadhira. Itu kan ulama. Kalau ingat asbabun nuzul ya ayuhan nas jelas ahla Makkah. Tapi kalau ingat umumul Quran nas ya kullan nas, bukan harus ahla napa? Makkah. Makanya ada fi tafsirin qala ahla Makkah wa fi tafsirin akhar dia bilang ayan nas. Ini yang mengulang-ulang akan paham karena konteksnya apa? Beda. Lagi-lagi ya tadi harus hafal. Ayuhan nas dipakai Quran berapa kali, konteksnya apa saja. Makanya Ibnu Abbas ketika ditanya bagaimana perbedaan ayat Makkiyah dan Madaniyah, beliau enteng jawab, biasanya kalau surat Makkiyah dimulai ya ayuhan nas, karena mereka zaman itu masih kafir belum berstatus mukmin. Kalau di Madinah rata-rata khitab sudah ya ayyuhalladzina amanu, karena di Madinah mayoritas sudah mukmin. Tetap memanfaatkan proses dialek, dan itu mudah, memang kalau kita neliti terus mudah. Maknanya mudah itu tidak sulit. Ya memang Nabi begitu. Lu sampean kalau hafal hadis, nanti akan ngomong seperti saya. Lu itu otomatis. Mestinya begini, Nabi itu ditanya, "Ya Rasulullah, dulani ala amalin gini-gini terus terakhir dia ya yudkhilunil jannah, yang bisa masukkan saya ke surga." Nabi jawabnya itu, "Inna dzalika yasir." Itu gampang. Tapi terusannya yang enggak nguati, "Alaman yasarahu Allah." Oh, itu gampang dong bagi wong sing digampangno pangeran. Ora kok Nabi, "Wah, ini sulit. Enggak semua orang masuk surga." Nabi jawabnya, "Inna dzalika yasir." Itu gampang. Tapi terusannya, "Alaman yasarahu Allah." Iya, mengen Quran adatnya ya gitu. "Inna dzalika ala Allah yasir." Ya itu gampang. Bukan berarti kita nyepelekno, enggak. Memang ya itu tadi. Sesuatu sulit itu kalau kita enggak tahu rumusnya, sebenarnya kita tahu, cuma enggak mau. Saman tahu kalau rumusnya ingin alim tafsir harus hafal Quran, hafal hadis, pernah ngaji etkon, ngaji ini. Tahu, tapi kan enggak mau. Akhirnya mau takut tok carane ngalim piye, Gus? Asline ngerti, nak carane iku ngerti. geleme sing ra gek. Nah, itu kan gitu. Ini kebetulan kenyek kan ngomong fakta on biasa mawon, betul kenyek. Ya seperti kamu mau ke Jakarta kan jauh, tapi tetap gampang caranya beli tiket gini-gini ya kan gampang. Ya kalau ingin alim tafsir, satu hafal Quran, dua minimal setengah hafal Jalalain. Nanti kalau Jalalain janggal, kamu ngaji Sawi, karena banyak juga Jalalain yang diprotes sama Imam Sawi, dikritik, itu kan wajar ya. Sarah itu banyak membenarkan yang di matan ada masalah. Takrib kurang barokah, ya ada beberapa yang dibenarkan Sarah. Kayak takrib ngendikan mabit bimina sunat apa wajib, kalau di kitab Fathul Qorib sunat, di Sarah dibenarkan kalau yang benar itu wajib. Takrib bilang sholat jamaah itu sunat mu'akadah, di Sarah dibenarkan itu fardu kifayah. Ya sama di Jalalain kadang ada masalah seperti itu. Imam Suyuti meyakini satu hal, sama Sarah dibenarkan. Makanya ya Jalalain ya Sawi. Nanti setelah itu khatam semua belajar tafsir Baghawi. Nanti kan alim sendiri. Apalagi di desa kamu tidak ada orang alim, wah hebat. Kak, kamu jangan hidup di Sarang, di Lirboyo, di daerah-daerah, jangan hidup di Kuagen, nyari daerah yang aman. Aman dari kontrol maksudnya. Tapi yang jelas itu jawab dulu mudah. Kalau kamu menjawab sulit, kualat neraka. Iya bagaimanapun Quran disifati Allah walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Makanya saya tadi ngomong, kalau Anda hafal seperti saya, pasti cara ngomong kayak saya. Kita mau ngomong Quran sulit enggak mungkin. Kita ini ingat kalau Allah mensifati Quran walaqad yassarnal Qur'ana. Fakaifa wasafahu bil yusri wa anta taqulu bil usri. Bagaimana Allah mengatakan yusrun kemudian Anda mengatakan usr. Neraka sama dengan bantah pangeran. Atau gini, kalau terpaksa muni sulit Gus, tapi sementara ini pokoknya tambahi gitu. Lah nanti ya masih sulit, tapi ya bisa saja tidak sulit. Karena tadi bukti kalau Quran mudah, orang kafir ketika dibacakan yang nangis banyak. Raja Najasyi sebelum Islam dibacakan surat oleh Ja'far bin Abi Thalib nangis. Inna hadza wa ma nazala ala Musa lamin miskatin wahida. Ini dengan Taurat pasti dari pintu yang sama, dari nur yang sama. Miskat itu nur. Faham nangis sampai wa idza sami'u. Sami'u itu belum Islam loh ketika itu. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul taro a'yunahum tafidhu minad dam'i mimma 'arafu minal haq lagi yaquluna rabbana amanna. Artinya fahimu khina kanu fil kufr. Mereka faham ketika masih kafir. Karena muyassar Quran itu muyassar. Fa kaifa la tafham? Wa anta tata'allam kutuba kadza wa kadza wa takhtimu kutuba kadza kadza. Kok ejek kadza? Lewat tak kadan ya. Ini bukan kritik, ini pelurusan. Sampean jangan sensitif, kok cawe dok yang kandani sensitif, semutung. Ini pelurusan. Jelas Quran disifati walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan itu nyata, saya ulang lagi itu nyata. Sampai yang saya ceritakan di makalah ini ada orang Bedui, ada seorang khatib khutbah, fa warabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mithlama annakum tantiqun. Arabinya tanya sama Pak Khotib, Pak Khotib. Itu kan artinya kan demi Tuhannya langit dan bumi. Si Arabi tanya Pak Khotib, yang bikin murka Allah itu siapa? Kok sampai Allah terpaksa sumpah? Karena si Arabi tahu, orang sampai sumpah itu pasti karena tersinggung. Kalau enggak tersinggung ngapain Anda sumpah? Dalam kehidupan sehari-hari kalau kita sampai sumpah itu karena tersinggung, kita ditagih orang bisa, "Ya sesuk tak sahur." Ditagih lagi bilang kita tak sahur. Nah, Isra percaya banget, "Wah, wohi, sesuk tak sahur." Kalau orang sumpah itu karena tersinggung. Ternyata betul. Sampai cek di Quran, kalau Allah memulai surat dengan sumpah, pasti terusannya Allah itu duka atau marah, karena sumpah itu untuk yang tersinggung. Makanya di Balaghah diterangkan, kalau kaidah normal, kondisi normal, kamu harus bilang Zaidun qaimun. Kalau mukhatab ada indikasi tidak percaya, kamu bilang inna Zaidan qaimun. Kalau terlalu kelihatan tidak percaya, kamu harus bilang wawahi inna Zaidan laqaimun. Ya enggak di ilmu Balaghah? Lah iya itu kan Arabi saja paham, kamu yang ngaji Jarul Makno ndak paham kan aneh. Makanya itu penting gitu. Nah, lagi-lagi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mimudzakir. Ya doa ini bagian ustaz yang pun khusyuk niki kan donga ning kersane niki. Ampun kula iki. Nggih. Alhamdulillah waktu sudah selesai habis, meskipun sebenarnya kita masih ingin berlama-lama, okay, tapi hari Jumat. Namun dari moderator mungkin kalau enggak menyimpulkan kurang pantas ya. Hanya satu kesimpulan, ketika kita ingin seperti beliau, syaratnya harus banyak hafal. Ya, namun ini kemauan. Okay. Niki, sebelum kami tutup, mungkin kata penutup terakhir saking Yai, terus mungkin ditutup doa kali pengasuh. Okay. Penutup terakhir mohon. Kesimpulan Anda sudah benar. Okay, dari kami moderator kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim dan Ustadz Muhammad Khairul Anam, kami haturkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa benar-benar menjadi tambahan ilmu yang bisa kita amalkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, puncak acara yang terakhir yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdul Hanan Maksum. Dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdul Hanan Maksum, wekdal saha panggenan kawula semanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolabal ridho illahi lahul fatiha. A'udhu billahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shirath al-ladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma ya man huwa fi 'ulubihi ka'in, ya man huwa fi 'ilmihi muhit, ya man huwa fi 'izzihi latif, ya man huwa fi lutfihi syarif, ya man huwa fi fi'lihi khamid, ya man huwa fi dhatihi qadim, ya man huwa fi majdihi munir, ya man huwa fi adha'ihi kathir. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi, warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna jayyidaini, Allahumma la tafdahna yawmal qiyamah, Allahumma waffiqna lil khair, Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tibaah, wa arinal batila batilan warzuqna jidinabah, wa la taj'alhu mutasyabihan alayna fanat nabi al-hawa. Rabbana atina fid dunya khasana wa fil akhirati khasana wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Romo Kiai Haji Abdul Hanan Maksum, kami haturkan terima kasih. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui bersama, sehingga paripurnalah acara pada pagi hari ini. Semoga pertemuan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan solihan makbulan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kami di sini sebagai pemutar roda acara tentunya banyak kesalahan dan kurangan. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qawli hadha, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi.